Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawut rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita terhadap buku Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Syaidi rahimahullah. Dan dari acara Doro ini telah kita masuki hari yang kedua. Kata beliau rahimahullah dalam pembahasan kelanjutannya. Dan ini adalah pembahasan yang ke 14. Dari pembahasan yang kita garis bawahi di halaman 26. Yaitu syarat tentang menghadap kiblat untuk sholat. Syekh rahimahullah berkata, "Wa minha istiqbalul qiblah." Dan di antara syarat syahnya salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, jadi menghadap kiblat ini dari syarat salat, apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram." Ini dalilnya. Dan dari arah mana engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke pertengahan Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah kiblat kaum muslimin. Kiblat kaum muslimin. Asalnya atau awalnya umat Islam, kiblat mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah 11 bulan setelah hijrah, maka disyariatkanlah ke kiblatnya dirubah menghadap ke Ka'bah. Iya, dan inilah ayat yang menjelaskan tentang pensyariatan. Baik. Jadi syarat menghadap ke kiblat ini adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini di dalam sejumlah hadisnya. Beliau menekankannya di dalam sejumlah hadis. Dan beliau mencontohkannya di dalam pelaksanaan salatnya, apakah di salat khauf maupun selainnya. Ya. Maka ini hukum asal dalam salat disyaratkan menghadap ke kiblat. Tapi ada kondisi dimaafkan seorang itu tidak menghadap ke kiblat pada kondisi tertentu. Di sini diterangkan. Dan ini pembahasan yang ke-15. Bila seorang tidak mampu menghadap kiblat, Syekh rahimahullah berkata, "Fain ajaza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqat kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha." Qala ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Iya. Apabila dia ajaz, dia tidak mampu menghadap kiblat lima robin karena dia sakit, ogairihi atau selainnya menghadap kiblat, Syekh rahimahullah, maka sakat, gugurlah kewajiban ini. Gugurlah kewajiban menghadap kiblat. Ya. Kalau memang ada udur. Kenapa bisa gugur? Kata beliau, "Kama taskutu jami'ul wajibat bil ajzi anha." Sebab kaidah umumnya hal yang wajib itu ya gugur karena tidak mampu melakukannya. Gugur karena tidak mampu melakukannya. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Maka asalnya seorang hamba dia menghadap ke kiblat. Kecuali kalau dia punya udur, dia sakit, tidak mampu menghadap ke kiblat. Ya. Karena penyakitnya, maka gugur kewajiban ini. Atau seorang berada di tengah kegelapan malam, melakukan perjalanan, tidak ada petunjuk yang mengarahkannya ke kiblat. Tidak ada petunjuk yang mengarahkannya ke kiblat. Maka di posisi ini dia berusaha untuk taharri, menentukan kiblat, kiblat dengan ijtihadnya. Setelah itu dia sholat. Kalau setelah berlalu sholat ternyata dia tidak menghadap kiblat, maka tidak ada masalah. Sebab dia telah berusaha sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-16. Haruskah menghadap kiblat saat mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan? Ini beliau terangkan dengan membawakan hadis. Kata beliau, wakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari an-nafilata ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaih. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah di safarnya, di perjalanannya. Salat sunnah ala rahilatihi, di atas kendaraannya, di atas ontanya. Haitsu tawajjahat bihi, dimanapun unta itu mengarah. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin, dan dalam sebuah konteks, dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ghaira annahu la yusalli al-maktubah. Akan tetapi beliau tidak sholat wajib di atas kendaraan. Ya. Ini pembahasan dari hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Dan ini akan menggugurkan sebagian kewajiban seperti berdiri, kewajiban dalam rukuk dan sujud dengan sempurna. Iya. Namun ini dimaafkan sebab Nabi mensyariatkan sholat sunnah di atas kendaraan. Adapun sholat wajib, Nabi tidak melakukannya di atas hewan tunggangannya. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini ketika beliau salat sunnah, beliau menghadap atau berada di atas kendaraan dan beliau membiarkan kendaraannya mengarah kemanapun dia berarah. Mengarah kemanapun dia berarah. Dan ini tidak masalah. Ya. Dan datang dalam sebagian riwayat, di awal dia salat dia menghadapkan kendaraannya ke kiblat. Kemudian dia takbiratul ihram. Setelah itu kendaraannya menghadap, kemanapun menghadap, maka itu tidak ada masalah. Ya. Jelas dari awalnya dia sudah takbiratul ihram. Maka ini syarat dari syarat sholat menghadap ke kiblat. Dan pentingnya menghadap ke kiblat, dia adalah syarat syahnya, salah satu syarat dari syarat syahnya, sholat. Ya. Dan kiblat itu asalnya seorang langsung menghadap ke Ka'bah, itu asal. Apalagi kalau dia berada di depan Ka'bah, tidak diizinkan dia keluar dari arah Ka'bah. Kapan dia tidak mengarah ke Ka'bah, batal sholatnya. Kalau dia di depan Ka'bah. Iya. Kalau dia jauh dari Ka'bah, maka dia menghadap ke arahnya. Dia taharri, berusaha menentukan di mana arah Ka'bah itu, kemudian dia mengarah ke sana. Ya. Dan kalau dia jauh dari Ka'bah, Nabi telah bersabda, "Bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat ada kiblat. Jelas ya? Baik, ini selesai sudah penjelasan tentang syarat menghadap kiblat. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya dan ini apa? Maka dia menghadap, disebutkan oleh Syekh rahimahullah, adalah niat. Ya, adalah berniat. Nah, kata beliau, min syurutiha an-niyah, dan dari syarat salat adalah niat. Ya, dia wajib untuk meniatkan salatnya. Ya, dan niat ini letaknya di dalam hati. tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan. Dan sepakat para fuqaha bahwa niat tidak dibaca, letaknya di dalam hati. Ya. Karena itu siapa yang melafadzkan niat dari sebagian kaum muslimin, dia telah mengerjakan perbuatan yang keliru. Ya, dan kita di Indonesia ini sering kita dengar tuntunan itu. Diajarkan bacaan niat. Nawaitu, usalli, dan sebagainya dari lafadz-lafadz yang diajarkan. Dan ini dalam madhab Syafi'iyah ada kekeliruan. Dari sebagian pengikut madhab Syafi'iyah, bukan dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri sama dengan para ulama fikih yang lainnya. Bahwa niat di dalam hati tidak dilafadzkan. Tapi ada sebagian dari ulama Syafi'iyah, namanya Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia ini yang keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Dia keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berkata di dalam masalah haji. Ya, kalau dia ingin melakukan haji, maka dia baca. Ya. Apa yang dibaca di dalam ihram, labbaik Allahumma umrah wa hajjan, kalau dia hajinya qiran, atau dia baca labbaik Allahumma umrah kalau dia hajinya tamattu, atau dia niatnya untuk umrah, atau dia baca labbaik Allahumma hajjan kalau dia ifrad, maka Abu Abdullah Zubairi ini menyangka bahwa Imam Syafi'i mensyariatkan niat itu dijaharkan, dibaca. Ya, ini keliru. Itu bukan niat tadi, itu pembacaan ihram. Adapun niat dalam hati. Jelas ya? Dan melafadzkan ihram ini, ya, ini adalah hal yang disyariatkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jadi ini akar kesalahan. Abu Abdullah Az-Zubairi ini keliru dalam memahami. Perhatikan, akibat dari kekeliruan seorang alim, apa yang terjadi? Ini yang mewarnai madhab Syafi'iyah. Seakan-akan itu saja madhab Imam Syafi'i. Ya. Padahal Abu Abdullah Zubairi ini telah dibantah oleh Imam Nawawi, dibantah oleh Fulan, dijaharkan, dibaca. Ya. Nah, ini keliru. Jelas ya? Baik. Jadi ini akar kekeliruannya. Ya. Selesai berkaitan dengan masalah syarat niat. Dan di sini beliau terangkan tentang tempat yang tidak boleh dilaksanakan sholat padanya. Ya. Dari kekeliruan buat pembahasan yang ke-18 tentang syarat tempat sholat. Walaupun sebenarnya yang kita inginkan dengan kata tempat di sini, ya, adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan sholat. Ya. Dan pembahasan berkaitan dengan tempat sholat, itu hanya disyaratkan tidak boleh ada najis di dalamnya. Tidak boleh ada najis padanya. Ya. Dan sudah berlalu bersama kita tentang syarat taharah. Dan taharah itu pensyaratan dari dua hal. Taharah dari hadas dan taharah dari apa? Dari najis. Jadi kalau saya simpulkan, Syekh rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sidi menyebutkan 6 syarat dari syarat apa? Dari syarat syahnya salat. Syarat yang pertama taharah dari hadas. Syarat yang kedua taharah dari najis. Kemudian syarat yang ketiga syarat masuknya waktu salat. Dilakukan pada waktunya. Kemudian syarat yang keempat adalah syarat menutup aurat. Syarat yang kelima adalah niat. Dan syarat yang ke... Sebentar. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Dan yang keenam adalah apa? Adalah niat. Jadi ini 6 syarat. Dan kita sudah sebutkan ada 3 syarat yang lainnya. Apa yang pertama tadi? Ya, dia muslim. Yang kedua, akil, berakal, waras. Yang ketiga, ya, tamyiz, mumayyiz. 3 syarat. Kalau digabung semuanya, semuanya berapa? 3 tambah 6 menjadi 9 syarat. Syekh tidak menyebutkan 3 syarat ini. Ya, karena memang 3 ini berulang di dalam banyak syarat ibadah. Jelas ya? Karena itu beliau hanya menyebutkan 6 saja. Ya, kalau dilengkapi semuanya sama adalah niat. Jadi ini 6 syarat. Misalnya ada yang tanya berapa syarat syahnya salat? Jawabannya berapa? Ada 9 syarat. Ya, baik. Itulah yang saya sebutkan tadi. Pembagian itu penting untuk dihafalkan. Ini pembagiannya. Ya. Kemudian kata beliau, di sini beliau menyinggung tempat-tempat yang dilarang, terlarang untuk mengerjakan sholat. Ya. Dan di sini ada dua pembahasan, kaidah dalam hal tempat sholat. Beliau berikan kaidah. Kata beliau, watasihhu sholatu fi kulli mawdi'in. Dan boleh sholat pada semua tempat. Ini kaidah dasar. Sebutkan tadi, pembagian itu penting untuk dihafalkan. Ini sebutkan oleh Syekh tentang kehususan umat. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan pensuci. Fa'ayyuma rajulin adrakatku salatal yusalli. Siapa saja dari lelaki yang didapati oleh salat, hendaknya dia salat. Ya, ini dalilnya. Jelas ya? Jadi asalnya semua tempat boleh dilakukan salat. Kecuali ada yang diperkecualikan, ya, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh dalil. Apa yang diterangkan oleh dalil. Ya. Karena itulah ikhwani fillah, seorang itu penting mempelajari fikih dari guru dengan metode, dengan manhajiyah. Sebab kalau dia baca hadis saja misalnya satu, dia baca hadis bumi itu dijadikan sebagai masjid dan tempat bersuci. Dia hanya pegang konteks hadis, artinya bisa sholat di mana saja. Ya, tidak ada perkecualian. Tapi kini itu dia belajar, dia ada metode membaca, benar cara belajarnya, maka dia tahu ternyata hadis ini walaupun umum, tetapi dia diperkecualikan oleh hadis-hadis yang lain. Ada tempat-tempat yang terlarang. Ya, diperkecualikan oleh dalil yang lainnya. Maka di sini pentingnya seorang mengumpulkan makna-makna ini menjadi dikumpulkan di satu tempat. Ya, supaya pemahaman itu kuat. Ya, jelas ya? Maka beliau di sini terangkan tempat-tempat yang dilarang. Illa kecuali semuanya boleh sholat di situ kecuali fi mahalli najisin. Yang pertama. Pada tempat yang najis. Ini sepakat para ulama, tempat yang najis itu tidak boleh sholat di situ. Ya, dan sudah kita terangkan ya dalil-dalil tentang hal ini. Kemudian yang kedua diperkecualikan oleh au maghsubin. Nah, tidak boleh sholat di tempat yang dicuri. Bukan di satu tempat. Ya, kalau tempatnya dicuri atau dirampas, rampasan bukan hak dia, maka tidak boleh dia sholat di situ. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal di atas melakukan amalan yang tidak bangun di atas perkara kami, maka amalan ini tertolak. Ya. Sekarang dia melakukan salat di tempat yang bukan merupakan miliknya. Dia bermaksiat kepada Allah di atas apa karena mencuri hal itu atau merampas. Dan dia melakukan ketaatan di atas kemaksiatan itu. Maka tidak boleh dia sholat di atasnya. Tidak boleh dia sholat di atasnya. Jelas ya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, au fi makbarah atau di kuburan. Ini akan disebutkan oleh Syekh dalilnya tentang tidak bolehnya sholat di kuburan. Kemudian yang keempat, au hammamin. Dan tidak boleh sholat di hammam. Ya, di kamar mandi. Ya. Kalau kamar mandi saja tidak boleh, apalagi WC. Ya, jelas ya? Baik. Ini empat. Yang kelima, au a'tani ibilin atau kandang unta. Ya. Tempat tidurnya unta. Walaupun dia enggak ada kandangnya tapi dia punya tempat khusus dia tidur di situ, tidak boleh seseorang salat di situ. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil." Salatlah kalian di tempat-tempat tidurnya unta dan jangan salat di tempat-tempat tidurnya salatlah kalian di tempat-tempat tidurnya kambing dan jangan kalian salat di tempat-tempat tidurnya unta. Nah. Baik. Jadi ini tempat-tempat dilarang di dalamnya untuk mengerjakan salat. Dilarang di dalamnya mengerjakan salat. Kemudian Syekh menyebutkan dalil. Ya. Kata beliau, wa fi sunan at-Tirmidzi marfu'an, dan di dalam sunan at-Tirmidzi secara marfu', ya, secara marfu', maksudnya Nabi bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Bumi itu semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan hammam. Ya. Kecuali kuburan, ini jelas ya. Perkecualiannya dalam hadis kuburan tidak boleh sholat di situ. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Lanat Allah terhadap Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Ya. Menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Baik. Maka ini tempat yang tidak boleh dilakukan padanya salat. Maka dengan hal ini selesai sudah perkecualiannya dalam hadis rahimahullahu taala menjelaskan tentang apa namanya syarat-syarat salat dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan salat. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang sifat salat. Mereka menjadi masuk inti pembahasan di dalam masalah salat. Ya, seorang harus mengetahui bagaimana sifat salat itu, tata cara pelaksanaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini pembahasan yang panjang diuraikan oleh Syekh di sini. Dan kita mencatat di dalam uraian beliau ada 47 pembahasan. Nah, ada 47 pembahasan yang kita catat di sini. Baik, untuk bisa lihat 47 pembahasan itu bermula dari halaman 32. Kita mulai melihat pembahasan yang pertama. Etika dalam hal mendatangi sholat. Mendatangi sholat itu ada etikanya. Dituntunkan oleh syariat. Sebab sholat adalah perkara yang agung. Perkara yang agung. Beda dengan syariat-syariat yang lainnya. Syariat yang lainnya itu datang dengan perantara wahyu. Perantara Jibril. Kalau sholat langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Sholat ini diterima di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Iya. Jelas ya? Salat ini diterima di atas langit. Kewajibannya oleh Rasulullah. Sedangkan ibadah yang lainnya diterima di dunia. Di bumi. Salat ini tayyunya 50 waktu kewajibannya. Diringankan menjadi berapa? 5 waktu. Dan 5 waktu ini senilai dengan berapa? 50. Iya. Jelas ya? Salat adalah ruh ibadah. Terdapat di dalamnya berbagai hikmah dan keagungan. Karena itu, ya, ada etika. Sampai mendatanginya pun ada etika diajarkan. Maka di sini diterangkan oleh Syekh rahimahullah etika tersebut. Kata beliau, yustahabbu ayya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Dan disunnahkan seseorang itu mendatangi sholat bisakinatin, dengan sakinah dan wakar, dengan wakar. Ya. Ini dua hal, sakinah dan dengan wakar. Baik. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'un wa waqar." Dan disunnahkan datang dalam keadaan berlari. "Wa tuha tamshun." Datangilah dengan berjalan. Iya. "Wa alaikumus sakinah." Dan hendaknya kalian tenang dalam mendatanginya. Hendaknya kalian tenang. Iya, dalam mendatanginya. Kemudian Nabi bersabda, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapat dari salat itu bersama imam, maka salatlah kalian, dan apa yang kalian luput, maka sempurnakanlah. Ya. Dan datang di dalam konteks yang lain dengan lafaz fa'tuha bisakinatin wa waqar. Datanglah kalian dengan sakinah dan dengan waqar. Ya, sakinah ketenangan, waqar juga ketenangan. Cuma dibedakan oleh para ulama, mereka katakan sakinah itu terkait dengan harakat. Ya, dia sakinah tenang dalam harakatnya, dalam gerakannya. Dalam gerakannya. Kalau waqar itu terkait dengan hayatnya. Hayat mendatanginya. Jelas ya? Dari sisi gerakan, ya. Dia datang tidak tergesa-gesa, tidak berlari. Itu sakinah di gerakan. Kalau waqar dia dengan wibawa, dia datang hayatnya memang kelihatan orang yang siap untuk melakukan salat, ya. Tenang berjalan ke sana. Itu dalam hayat. Iya. Jelas ya? Baik, ini etika seorang mendatanginya. Dan banyak lagi etika yang lainnya belum diterangkan di sini oleh Syekh. Di antara etikanya dia beruduk dari rumah. Iya. Dia tidak beruduk di masjid. Setiap kali dia beruduk, maka apa dari rumah kemudian dia keluar untuk sholat. Ya, bersama setiap langkahnya akan diangkat untuknya satu derajat dan digugurkan untuknya satu apa? Satu kesalahan. Ya. Dan di sini juga para ulama menyebutkan bahwa disunnahkan seseorang itu memperbanyak langkah. Dalam artian ketika dia melangkah jangan panjang-panjang, tetapi dia pendekkan langkahnya supaya terhitung banyak kebaikan untuknya. Terhitung banyak kebaikan untuknya. Jelas ya? Baik, kemudian beliau katakan di sini, saya tidak bisa menguraikannya seluruh pembahasan yang berkaitan dengan etika, sebab ini akan memperpanjang pembahasan. Saya terbatas pada apa yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Ya, satu. Kata beliau, faida dakhala al-masjid. Sekarang etika yang kedua. Etika dalam hal memasuki masjid. Ya. Dia berjalan, dia ingin masuk masjid. Apa etika yang dituntunkan? Kata beliau, faida dakhala al-masjid qala. Kalau dia masuk ke masjid, dia berkata, bismillah. Ya, dia membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Naam. Waftah li abwaaba rahmatik. Baik. Ini doa yang dibaca di sini ketika seseorang itu masuk ke masjid. Dan ini doa diriwayatkan dari beberapa sahabat, ya, datang dalam hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, dengan lafaz yang disebut oleh Syekh. Dia ketika masuk masjid dia baca bismillah. Ya, dia membaca bismillah. Kemudian wassalamu ala rasulillah. Ya, tidak ada salatnya ya, di hadisnya riwayat Ibnu Majah. Tidak ada penyebutan salat. Tidak ada penyebutan salawat. Langsung bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu doa yang diajarkan dalam datang dalam hadits Fatimah. Dia keluar, akan diterangkan nantinya kalau dia keluar, dia membaca bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba fadlika. Ya. Jelas ya, ini akan diterangkan oleh Syekh. Doa kalau keluar. Tapi dia dalam satu riwayat. Hadith Fatimah riwayat Ibnu Majah. Dan hadithnya ada kelemahan. Cuman Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan hadith ini dari seluruh jalan-jalannya. Dan ada juga hadith Abu Humaid atau Abu Usaid riwayat Muslim. Ya. Lafadnya, idza dakhala ahadukumul masjid falyakul. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, kalau dia hanya berkata Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, itu sudah cukup. Ini hadisnya di dalam Sahih Muslim. Kalau dia keluar dia berkata Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya. Kalau dia keluar. Jelas ya? Tapi konteks riwayat At-Tirmidzi itu lebih lengkap, lebih sempurna doanya. Jadi dia membaca bismillah. Kemudian memberi salam untuk Rasulullah. Adapun selawat, kita sebutkan ya bahwa riwayatnya tidak menyebutkan salawat. Sebaiknya dalam doa yang seperti ini, seseorang terbatas pada riwayat. Kalau di riwayat tidak disebut, dia jangan sebutkan. Allahumma gfir li dunubi, Allah ampunilah dosa-dosa. Ya, menunjukkan kesadarannya, dia masuk masjid, memohon pengampunan dosa. Waftah li abwaaba rahmatik, dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Supaya semakin banyak rahmat dia dapatkan. Semakin dia khusyuk dalam sholatnya, benar sholatnya, semakin luas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Jelas ya? Baik, ini etika dalam hal memasuki masjid. Nah, kemudian di sini diterangkan etika ketika keluar dari masjid. Ya, harusnya ada pembahasan etika ya ketika keluar dari masjid. Cuma ini enggak ditulis di diktat. Di modulnya enggak ditulis. Nah, kata beliau, wa yuqaddamu rijlahu al-yumna lidukhuli al-masjid. Ya, ini tentang masalah tadi doanya yang dibaca. Sekarang kaki apa yang duluan masuk? Kata Syekh, dia mendahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Ya. Dia dahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Wal yusra lil khuruji minhu. Dan dia dahulukan kaki kirinya ketika keluar. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam hal yang baik, kemuliaan, keagungan itu disunnahkan pakai hal yang kanan. Ya. Hal yang keluar dari hal yang baik atau dia masuk kepada hal yang jelek, ya, seperti WC dan selainnya, dia menggunakan yang kiri. Nah, ini tercakup dalam keumuman hadis Nabi yang diterangkan oleh Aisyah, kana nabiyyu yujibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tawajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang untuk berkanan-kanan, memakai yang kanan. Ya, mendahulukan yang kanan dalam bersendalnya, dalam bersisirnya, dalam bertaharanya, dan dalam segala perkaranya. Dan memang ada hadis khusus ya dari Anas bin Malik, disebutkan bahwa dari sunnah kalau kamu masuk masjid, antabda birijlika al-yumna, kamu mulai dengan kaki kananmu. Wa idza kharajta antabda birijlika al-yusra, dan kalau kami keluar, kamu keluar hendaknya kamu memulai dengan kaki kirimu. Ini memang ada hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Syekh Al-Albani menguatkannya. Disebut oleh Syekh Al-Bani dalam As-Sahihah. Ya. Tapi dari sisi pembahasan ada rawi yang sebenarnya ada kelemahan di dalamnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, bagi siapa yang mengikuti bahwa pendapat Syekh Al-Bani menguatkan hadis ini, maka ini dalil khusus. Walaupun hadisnya dianggap lemah, maka kita punya dalil umum yang telah kita terangkan. Jelas ya? Kemudian beliau berkata, wa yaqulu hadza dzikra. Kemudian setelah itu dia membaca dikir ini. Ya. Kalau dia keluar, dia membaca dikir apa? Ini dikir yang dia baca. Dikir yang sama tadi, sebelumnya dia baca. Illa annahu yakul. Tapi akhirnya saya ada yang berbeda. Waftah li abwaaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Jelas ya? Ya. Ini hadith-hadith. Kata beliau, kama warada dzalika fil hadits alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, sebagaimana telah warid hal tersebut dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah kita terangkan ya bahwa kalimat salawat tidak ada dalam hadits Fatimah. Hanya ada kalimat salam saja. Wassalamu. Ya, tidak ada salawatnya. Baik, selesai sudah pembahasan yang kedua, etika dalam hal memasuki masjid. Ya, kemudian Syekh masuk menjelaskan rincian kaifiat sholat. Ya, dan ini pembahasan yang ketiga, karena rincian kaifiat sholat ini banyak, maka kita sebutkan dalam jumlah pembahasan. Nah, Syekh rahimahullah mulai di sini menjelaskan ya, tentang rincian kaifiat sholat. Kata beliau, fa'idha qama ila sholati, apabila dia berdiri untuk sholat, apa yang dia lakukan? Nah, inilah pelaksanaan sifat sholat. Iya, rincian sifat sholat. Maka paling pertama yang dia lakukan, qala Allahu Akbar. Dia berkata apa? Allahu Akbar. Ini disebut dengan nama takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Ya. Takbir pembukaan. Takbira pembukaan. Nah. Ya, dan saya tadi lupa sebutkan ya, kita komitmen untuk menyebutkan definisi. Ya. Salat itu secara bahasa apa artinya? Hah? Doa dengan kebaikan. Itu artinya secara bahasa. Dan secara istilah salat adalah ya, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi af'alil makhsusah mufattahatan bit takbir mukhattamatan bit taslim. Ya. Salat adalah beribadah kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan khusus tertentu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Itu definisi salat. Baik. Jadi dia membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini disebut takbiratul ihram. Dan bagi jumhurul ulama, takbiratul ihramnya adalah Allahu akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Tidak boleh mengatakan Allahu ajal misalnya, atau Allahu a'az, atau Allahu akram. Tidak boleh. Orang-orang Hanafi yang memandang boleh selain ini. Tapi yang benarnya sesuai dengan konteks saja. Sebab Nabi mengajarkan untuk takbir. Ya. Mengajarkan untuk takbir. Ya. Jelas ya? Dan takbiratul ihram ini adalah rukun salat. Dia terhitung dari apa? Rukun salat. Ya. Untuk masalah rukun, itu ada hadis-hadis pokok yang dilihat. Tumpuan hadis. Karena itu di masalah wudu tadi, kita mengungkap rukun-rukun wudu dari apa? Ayat Al-Quran. Kalau rukun salat itu penjelasannya di dalam hadis al-musi'i salatu. Orang yang jelek salatnya. Ya. Di situ diterangkan rukun-rukun salat tersebut. Ya. Jelas ya? Dan hadis al-musi'i salatu, orang yang jelek salatnya itu adalah hadis yang ma'ruf. Ya. Hadis yang ma'ruf tentang kisah orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sholat. Ya. Lalu datang kepada Nabi memberi salam. Maka Nabi berkata kepadanya, irji fasalli fa'innaka lam tusall. Kembalilah kamu sholat. Ulangi sholatmu. Sungguhnya kamu tadi belum sholat. Jadi dia dianggap belum apa? Belum sholat. Jadi sholat yang dikerjakan tadi dianggap oleh Nabi tidak syah. Karena itu hukumnya seperti orang yang belum sholat. Maka ini orang kembali mengulangi sholatnya. Setelah itu dia datang kembali. Dia berkata, memberi salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi berkata, irji fasalli fa'innaka lam tusalli. Ya. Beliau kembali ulangi. Padanya, dia kembali mengulangi sholatnya. Yang ketiga kalinya, kembali Nabi mengulangi ucapannya. Kembalilah kamu sholat, sungguhnya kamu ini belum sholat. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya ma uhsinu ghaira hadhihi. Saya tidak pandai melakukan sholat kecuali ini. Maka ajarilah saya. Maka Nabi pun mengajari. Ya, bagaimana sholat itu? Maka pengajaran Nabi di sini posisinya tertentu. Beliau mengajarkan kepada orang ini kaifiat sholat sehingga sholatnya bisa menjadi syah. Jadi apa yang diterangkan dalam hadis al-musi'i sholatu itu semuanya adalah rukun sholat. Semuanya adalah apa? Rukun sholat. Ya, dan yang paling pertama beliau terangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka tidak pandai bertakbirlah kamu. Itu dalam sebuah riwayat ya, dalam riwayat yang lain ada yang lebih lengkap. "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu, tsumma istaqbilil qibla fakabbir." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudu. Lalu menghadaplah kamu ke kiblat. Kemudian bertakbirlah kamu. Ini takbiratul ihram. Jelas ya? Jadi membaca takbiratul ihram, dia adalah dari rukun salat. Baik. Ya, ada dulu. Hah? Ya, fadhal. Allah Allah Allah Allah. Ya. Baik, kita kembali melihat di halaman 32 urutan pembahasan yang kita akan bahas. Jadi tadi yang ketiga rincian kaifiat salat, yang keempat rukun berdiri untuk mengerjakan salat. Ya, kita tadi langsung melompat ya ke rukun takbiratul ihram. Takbiratul ihram saya sudah jelaskan tadi. Sekarang yang keempat rukun berdiri. Ya, sebab Nabi berkata idza qumta ila salati. Ya. Nah, idza qumta ila salati. Jelas, jadi ada berdiri dalam sholat dan dia adalah rukun sholat, tidak gugur kecuali kalau ada udur, tidak gugur kecuali kalau ada udur. Rukun yang kelima takbiratul ihram telah kita jelaskan. Taib, atau apa namanya pembahasan yang kelima tentang rukun takbiratul ihram telah kita terangkan. Kemudian pembahasan yang keenam tentang mengangkat tangan ketika takbir dan kaifiahnya. Ya. Baik. Di sini beliau katakan wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi au ila shahmati udunaihi fi arba'ati mawadhi'. Dan Nabi mengangkat kedua tangannya pada saat takbir ya. Ketika takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya. Ila hadwi mankibaihi sampai sejajar dengan bahunya. Ya. Ini kedua tangan sejajar dengan apa? Bahu. Ini namanya sejajar. Kalau saya letakkan tangan saya begini. Ya. Kemudian sejajar dengan bahu. Ini baru sejajar namanya. Jelas ya? Ya. Tidak harus di bahu begini. Meletakkan di bahu ini kalau begini namanya. Ya sejajar itu biasa saja. Ya. Jelas ya? Di posisi yang dia mudah dan lebih khusyuk baginya. Ini kaifiat yang pertama, boleh sejajar dengan bahu. Dan boleh diangkat lagi sedikit sejajar dengan apa? Sejajar dengan ujung daun telinganya. Ya. Jelas ya? Ini dua kaifiat. Dan dua kaifiat ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada penjelasannya di dalam hadis Ibn Umar tentang masalah sejajar dengan bahu. Untuk sejajar dengan telinga, ya, itu ada penjelasannya dalam hadis Malik Ibn Al-Khuairis. Ada dalam hadis Malik Ibn Al-Khuairis. Jelas ya? Ini tentang kaifiat mengangkatnya. Baik, sekarang takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan ini di mana letaknya? Kapan mengangkat tangan itu? Iya. Beliau terangkan bahwa mengangkat tangan itu pada empat tempat saja. Apa empat tempat ini? Pertama, kata beliau, inda takbiratul ihram. Ketiga, takbiratul ihram. Iya. Ketiga, takbiratul ihram, diangkat tangannya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, jadi begitu dia sholat, berdiri, dia berkata Allah Akbar sambil apa? Mengangkat tangan. Kemudian yang kedua, wa indar ruku. Ketiga dia akan ruku. Ya, jadi begitu sudah takbir Allah Akbar, dia letakkan tangan, dia baca surah. Dia baca pada empat tempat saja. Ruku, dia takbir lagi Allah Akbar. Mengangkat apa? Tangan. Kemudian dia ruku. Ini tempat yang kedua mengangkat tangan. Tempat yang ketiga mengangkat tangan, indar raf'i minhu. Ketika bangkit dari ruku, yaitu apa? I'tidal. Jadi ketika bangkit dari ruku, dia berdiri, Allah Akbar, disyariatkan untuk apa? Mengangkat tangan, Allah Akbar. Ini tempat yang ketiga. Ya. Tempat yang keempat adalah indal qiyami minat tashahudil awal. Ketika berdiri dari tashahud awal. Ya. Ketika berdiri dari tashahud awal, mengangkat tangan. Ingat ya, bahasanya di sini, Syekh memakai bahasa hadis ketika berdiri dari tasyahud awal, bukan ketika masih duduk kemudian takbir, tapi ketika sudah berdiri kemudian apa? Dia mengangkat tangannya. Ya, sebab dalil dalam masalah ini beliau terangkan kama sahhat bidzalikal haditsu an nabi, sebagaimana telah sahih hadis-hadis dari nabi tentang hal ini. Hadis yang dijadikan patokan dalam hal ini adalah hadis Ibnu Umar. Adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tiga tempat pertama diterangkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Iya. Beliau kalau sudah membuka salat, beliau takbir bahasa hadis. Ketika apa namanya? Beliau takbir ketika takbiratul ihramnya dan ketika beliau ruku dan ketika beliau bangkit dari ruku. Ini tiga tempat. Dan di dalam riwayat Al-Bukhari diterangkan takbir yang keempat. Lafadznya begini. Kata beliau, "Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi." Apabila dia telah berdiri dari dua rakaat. Perhatikan lafadznya ya. Qama pakai fi'il madhi. Apabila dia telah berdiri dari dua rakaat. Maka dia mengangkat kedua tangannya. Jelas ya? Mengangkat kedua tangannya. Ini tempat yang keempat. Ya. Ini empat tempat. Syekh tidak menyebutkan tempat yang lainnya. Ada sebagian riwayat menjelaskan tempat-tempat lain mengangkat tangan. Selain daripada empat ini. Selain daripada empat ini. Ya, cuma di sinilah sisi pembahasan dari arah riwayat. Ya, kalau antum baca sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani sebutkan beberapa tempat. Ya. Yang itu menurut pendapat beliau, tapi bagi ulama yang lainnya mereka anggap tidak ada yang sahih kecuali empat tempat saja. Dan ini yang masyhur di kalangan ahli fikih. Dan dari sisi pembahasan riwayat juga, ya. Apa yang di kuatkan oleh Syekh Al-Albani itu dilemahkan oleh riwayat yang, oleh ulama yang lainnya. Yang kuat hanya empat tempat ini saja. Jelas ya? Yang kuat hanya pada empat tempat ini saja. Baik. Jadi mengangkat tangan terbatas pada empat tempat ini. Ya. Ini selesai ya pembahasan yang keenam. Tentang mengangkat tangan ketika takbir dan tentang kaifiatnya. Kemudian di sini pembahasan yang ketujuh juga tempat-tempat pengangkatan tangan. Ya. Juga telah diterangkan. Jelas ya? Baik. Mungkin saya terangkan sedikit di sini tentang masalah takbir. bahwa takbir di dalam sholat itu ada beberapa jenis dan hukumnya berbeda-beda. Ada tiga jenis takbir dalam sholat. Yang pertama disebut dengan nama takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itulah angkat tangan ketika takbir dan tentang kaifiatnya. Kedua ada namanya takbiratul intiqal. Ada takbir perpindahan. Dari berdiri, bertakbir untuk ruku. Jelas ya? Baik. I'tidal. Walaupun ketika i'tidal diganti dengan sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal dia takbir untuk apa? Sujud. Dari sujud dia takbir untuk apa? Duduk di antara dua sujud. Dari duduk di antara sujud dia takbir untuk sujud lagi. Dari sujud yang kedua dia takbir untuk berdiri. Ini takbir-takbir perpindahan. Ini takbir yang kedua. Takbir yang ketiga adalah takbir bagi yang masbuk. Takbir bagi orang yang masbuk. Ya. Jadi seorang yang masbuk, ya, dia punya dua takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Dia dapati imam sedang ruku. Jelas ya? Si masbuk datang, dia dapati imam sedang ruku. Maka di sini imam atau si masbuk ini, yang pertama dia takbir dulu. Allahu Akbar. Mengangkat tangannya. Ini takbir apa? Takbiratul ihram. Setelah itu dia takbir sekali lagi untuk mengikuti gerakan apa? Rukuknya imam. Jelas ya? Maka ini tiga jenis takbir. Kalau takbiratul ihram, dia adalah rukun sholat. Rukun sholat. Kalau takbir perpindahan, dia adalah kewajiban sholat. Dia adalah kewajiban sholat. Kalau takbirnya adalah takbir untuk orang yang masbuk, maka itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Bagi orang yang masbuk. Jadi, ingat ya bagi yang masbuk, ya jangan dia takbir untuk ikut imam. Ya. Ada yang penting, lebih penting. Bahkan tidak syah dia sholat kalau dia tidak takbiratul ihram. Harus dia mulai dulu takbiratul ihram, baru dia ikut. Ya. Untuk sholat. Kalau takbir perpindah lagi, itu hukumnya sunnah. Kalau dia tidak takbir, tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi dia harus takbiratul ihram. Ya, kalau dia tidak takbir kedua, itu tidak ada masalah. Baik, ini penjelasan tentang masalah takbirnya. Ya, kemudian kita berpindah ke pembahasan yang ke-8. Ya, syariat tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ikut imam di sini berkata, "Wa yada'u yadahul yumna 'alal yusra." Dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya. Ini syariat ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Dan hadis-hadis yang menjelaskan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang jumlahnya apa? Mutawatir. Iya. Jelas ya? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bahkan dia dari sunnah sholatnya para rasul. Bagaimana? Yang nampak dalam sebagian riwayat. Iya. Baik. Sekarang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, bagaimana posisi meletakkannya? Ya. Bagaimana posisi meletakkannya? Ya. Ada dua posisi atau dua cara meletakkannya yang disunnahkan dalam riwayat. Yang pertama diletakkan tangannya, cuma diletakkan. Dan dia menyentuh punggung tangannya sebagian, kemudian pergelangan tangannya sebagian dia sentuh, kemudian tulang yang setelah pergelangan tangan sebagiannya disentuh. Ini bukan riwayat. Jelas ya? Punggung telapak tangan semua kita paham ya? Pergelangan tangan juga kita paham. Ya, dari pergelangan tangan ke tulang yang pertengahan siku ini dinamakan rusgun dalam bahasa Arab. Ar-rus. Ya, dan Nabi meletakkan tangannya mengenai tiga hal ini. Punggung telapak tangannya, pergelangannya, dan sebagian dari ar-rus. Jelas ya? Ini meletakkan. Ini kaifiat pertama. Boleh dia letakkan begini. Kaifiat yang kedua, boleh dia genggam. Boleh dia apa? Dia genggam. Jelas ya? Dan ini sunnah. Dari sunnah-sunnah apa? Salat. Kalau ada yang misalnya sempit, orang di sampingnya dia begini, karena dia agak besar badannya misalnya. Ya. Kemudian dia salatnya begini, tidak ada masalah. Sebab ini juga masih meletakkan tangan kanan di atas tangan apa? Tangan kiri. Ya. Dan sunnah itu kadang ditinggalkan kalau merepotkan orang lain. Ya, jangan dia ingin mengerjakan sunnah tapi dia buat saudaranya tidak khusyuk sholatnya. Ya, jelas ya? Ya? Ini diperhatikan ya. Karena itu kita tahu rinciannya, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah untuk posisi-posisi yang seperti ini. Ya, seperti misalnya di tasyahud akhir. Duduk tasyahudnya itu, tasyahud, duduk tawarruk, istirash, itu adalah sifat duduk, sunnah hukumnya. Tawarruk itu sunnah. Ya kalau misalnya dia tawarruk akan apa namanya menindih kawan di sampingnya, ya maka sunnahnya dia tetap duduk biasa saja. Jelas ya? Supaya dia tidak mengganggu orang. Dia tinggalkan sunnah untuk hal yang lebih afdal. Untuk hal yang lebih afdal. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Ya jelas ya? Sudah? Ya ikut kepada keumuman masyarakat. Ya, sebab kalau tidak duduk begini, tidak duduk tawarruk, ya kadang dianggap dia telah tidak syah sholatnya. Ya, jelas ya? Dan ini keliru. Dan ini keliru. Ya, sampai ada sebagian ikhwah yang sholat subuh dia perhatikan sunnahnya, dia duduk istirash, tidak tawarruk, ya maka makmumnya di belakang takbir. Apa namanya? Membaca subhanallah, mengingatkan. Ya, seakan-akan imamnya ya sedang lupa. Diingatkan subhanallah. Ya. Nah, diingatkan subhanallah. Dan ini dari hal yang penting untuk kita perhatikan. Supaya kita pandai memposisikan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini syah sholatnya. Ya, jelas ya? Dan ini keliru. Dan bagaimana cara meletakkannya? Sudah kita terangkan. Baik, sekarang pembahasan berikutnya. Posisi tangan saat berdiri. Di mana posisinya? Sekarang kita sudah paham. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi ini diletakkan di mana? Apakah diletakkan di pusar? Atau di bawah pusar? Atau diletakkan di dada? Jelas ya? Ya. Ini dibahas oleh Syekh di sini. Beliau berkata, fauqa surratihi au tahtaha au ala sadrihi. Kata Syekh, boleh diletakkan di atas pusarnya. Atau boleh diletakkan di bawah pusarnya. Dan boleh diletakkan di atas dadanya. Tiga sekaligus. Syekh membolehkan tiga-tiganya. Jelas ya? Ya. Kenapa beliau bolehkan tiga-tiganya? Ya sebab pendapat para ulama tidak keluar dari tiga hal ini. Para ulama yang silam pendapat di mana diletakkan, ini pendapat mereka. Tidak keluar dari tiga hal ini. Ada yang mengatakan di atas dada, ada yang mengatakan di atas pusar, dan ada yang mengatakan di bawah pusar. Jelasnya? Ada yang mengatakan di bawah pusar. Ya. Maka jangan ada yang bikin pendapat yang keempat. Oh, saya letakkan di samping saya aja. Ya, misalnya. Ini bukan pada tempatnya. Jelas ya? Kenapa mereka berbeda pendapat? Ada hadis-hadis yang menjelaskan di atas pusar, ada hadis yang menjelaskan di bawah pusar, ada hadis yang menjelaskan di atas dada. Tapi harus diketahui bahwa seluruh hadis-hadis ini semuanya ada kelemahan di dalamnya. Ya. Yang paling bagusnya adalah riwayat yang mengatakan diletakkan di atas dada. Itu yang paling bagusnya. Walaupun lemah, tapi paling bagusnya di antara yang lainnya. Sebab dia adalah mursal tawus. Dan mursal tawus itu mursal yang ringan kelemahannya. Ya, lemah, tapi ringan kelemahannya. Ya, Syekh Al-Albani dalam sifat salat, beliau kuatkan hadith Wail bin Hujur. Tapi hadith Wail bin Hujur itu mungkar dari sisi ilmu riwayat. Kalau dicocokkan dengan pendapat ulama yang lainnya. Jelas ya? Karena itu, di masa ini ada risalah-risalah yang ditulis ya, tentang membahas hadis apakah sah hadis di atas dada itu atau tidak. Ada tulisan Syekh Bakar Abu Zaid, ada tulisan juga seorang Aljazair yang diberi pendahuluan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala ya. Dan Syekh Mukbil pendapat beliau persis sama dengan pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Boleh diletakkan di mana saja sebab tidak ada hadis yang kuat di dalam hal ini. Ya, jelas ya? Tidak ada hadis yang kuat di dalam hal ini. Jadi boleh diletakkan di atas dada, ingin di atas pusarnya, di bawah, tidak ada masalah. Ya. Dan ini insya Allah ta'ala dari keringanan ya, di dalam sholat. Apalagi sholatnya panjang. Ya, jelas ya? Dia boleh meletakkan tangannya di mana saja. Dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, selesai ya. Pembahasan tentang posisi tangan saat berdiri. Kemudian kata beliau, ya, pembahasan berikutnya di sini, pembahasan yang ke-10, perihal doa istiftah. Ya. Wa yaqulu, dan dia berkata, yaitu membaca doa istiftah. Ya. Ini urutannya, sifat sholat. Wa yaqulu, dan dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah. Ya, diterangkan dalam hadis Aisyah, dalam hadis Abu Sa'id. Ya, dan insyaallah taala ini hadis ya bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya. Memang ada kelemahan-kelemahan tapi bisa dikuatkan. Ya, perhatikan, Syekh di sini tidak menyebut doa istiftah kecuali ini. Sebab ini doa istiftah yang apa? Sangat ringkas. Mudah bagi orang awam untuk menghafalnya. Ya. Lebih mudah daripada dia membaca Allahumma ba'id baini. Walaupun riwayat yang paling kuat itu adalah riwayat Allahumma ba'id baini, sebab dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan boleh juga dia membaca Allahumma inni wajjahtu wajhiya, ya. Dan ini istiftah yang panjang. Ya. Jelas ya, dia diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, tapi di sini Syekh mengambil riwayat yang mudah bagi orang umum untuk membacanya. Iya. Mudah bagi orang umum untuk membacanya. Dia cukup membaca subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, selesai. Jelas ya? Selesai. Nah, ini doa istiftah yang beliau ajarkan di sini, dan beliau isyaratkan bahwa ada doa yang lainnya. Kata beliau, wa ghairahu, boleh dia baca yang lainnya. Minal istiftahati al-waridati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari doa-doa istiftah yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa istiftah banyak. Iya. Dan pada doa istiftah yang jumlahnya banyak ini, madhab yang dipegang oleh ahli hadis itu apa, dikerjakan kadang ini dan kadang itu. Jelas ya? Sebab masya Allah, setiap dari doa itu mengandung kandungan doa tersendiri. Ya. Dan seorang hamba semangat mendapatkan rahmat, kan begitu? Maka kadang dia baca ini, kadang dia baca itu. Ya. Dan ini juga akan membantu dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Kalau dia monoton baca satu doa saja, misalnya cuma ini yang dia baca, maka kadang dia sholat, dia tidak tahu apa yang dia baca. Sebab ini sudah kebiasaan membaca. Tapi kalau dia ganti-ganti, ya, maka pikirannya akan apa? Berputar. Saya sekarang mau baca ini. Ya, sekarang mau baca ini. Jelas ya? Ini dari hikmah kenapa doa itu di dalam sholat beraneka ragam diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Tapi ingat, jangan dibaca semuanya sekaligus. Ya. Wah, saya mau gabungkan dua, tiga doa istiftah. Ya, ini tidak benar ya. Sebab Nabi mengajarkan kepada para sahabat berbeda-beda. Ini diajarkan yang pertama, itu yang diajarkan yang lainnya, saya diajarkan yang lain. Andai kata disyariatkan sekaligus, maka Nabi akan ajarkan sekaligus. Jelas ya? Baik. Ini yang terkait dengan masalah doa istiftah. Ya, ini pembahasan yang berapa ini? Pembahasan yang ke-10, perihal doa istiftah. Ya. Dan membaca doa istiftah itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jadi kalau misalnya dia masuk ke masjid, ya, dia dapati imam sudah membaca. Ini diajarkan yang pertama, itu yang diajarkan. Ya. Maka di sini dia baca doa istiftah atau tidak? Hah? Masbuk ini baca doa istiftah atau tidak? Jawabannya tidak baca. Sebab itu hukumnya sunnah. Dan mendengar imam membaca hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tidak boleh seorang mengerjakan sunnah karena apa, meninggalkan yang wajib karena mengerjakan sunnah. Jelas ya? Ini dari fikih yang harus dipahami. Ya. Baik. Jadi ini hukum doa istiftah. Dia hukumnya dari sunnah, sunnah salat. Sebab hanya warid dari perbuatan Nabi. Nabi yang melakukannya, mengajarkannya. Tidak ada dalam bentuk perintah. Iya. Selesai doa istiftah. Tentang masalah konteks doanya, tidak perlu saya bacakan ya, konteks doanya. Untuk bisa buka sifat sholat Nabi, karya Syekh Al-Albani, masya Allah beliau, ya, lengkap sekali menyebutkan konteks-konteks doa. Ya, silakan antum hafal. Ya, dan dibaca beraneka ragam. Baik. Kita pindah ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ke-11 tentang ta'awud. Yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kata beliau, summa yata'awwadu, kata Syekh rahimahullah, kemudian ya, dia membaca ta'awud. Ya, ini dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, maka isti'adalah engkau Berlindunglah engkau kepada Allah dari asyaitan ar-rajim. Dan telah syah di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Mengajarkan doa, apa mengajarkan ta'awudz ini. Kata Abu Sa'id, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili kabbar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri di malam hari, maksudnya ini salat malam ya. Maka Nabi bertakbir. Kemudian beliau membaca, disebutkan dalam ini, beliau membaca doa. Setelah takbir dia membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jelas ya? Ya. Ini memang penjelasannya di dalam salat malam. Tapi di salat wajib juga berlaku. Ya, sebab kaidahnya ini ambil kaidah dalam pembahasan salat. Ya, ini namanya bisa disebut kaidah dalam salat dan bisa disebut dhabit sebab dia terbatas dalam pembahasan salat. Kaidahnya berbunyi ma sabata fil nafila wa huwa sabitun fil fard. Kalau ada ketentuan yang disyariatkan di salat sunnah, maka ketentuan ini juga berlaku di salat wajib. Dia berlaku di mana? Di salat wajib. Ya. Jelas ya? Jadi doa yang diajarkan di sini a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini terlengkapnya. Ini doa terlengkapnya. Jadi kalau saya rinci, membaca ta'awudz itu bisa 4 bentuk. Membaca ta'awudz bisa berapa? 4 bentuk. Bentuk yang pertama dan ini yang paling lengkapnya sesuai dengan hadis. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa nafthihi. Jelas ya? Baik. Ini yang paling lengkap ya. A'udzu billahi, berlindung kepada Allah As-Sami'ul 'Alim, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim. Ya. Yang marjum, yang dijauhkan dari rahmat. Ya. Kalau orang Indonesia membahasakannya yang terkutuk. Min hamzihi, dari hamznya, bisikannya, wa nafthihi, dan dari timi min hamzihi wa nafthihi, apa namanya, nafasnya yang disertai dengan ludah. Nah, ini perlindungan dari syaitan. Ini yang paling lengkapnya. Ini yang kefiat yang pertama. Kefiat ta'awudz yang pertama. Kefiat yang kedua, dia boleh membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, sampai situ saja, titik. Ini yang kedua. Yang ketiga, boleh dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jelas ya? Jadi as-sami'ul 'alimnya tidak ada. Ini yang ketiga. Yang keempat, dan ini umumnya yang dibaca oleh orang-orang, dia hanya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ini 4 kaifiat. Semuanya boleh dibaca di ta'awudz. Selesai tentang pembacaan ta'awudz. Kemudian pembahasan yang ke-12 perihal membaca basmalah. Syekh rahimahullah ta'ala berkata, wa yubasmilu. Ya. Wa yubasmilu. Yaitu dia membaca basmalah. Basmalah itu artinya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah disyariatkan. Disyariatkan membaca basmalah. Ya. Nah. Disyariatkan. Membaca basmalah. Dan kita akan datang nanti ya. Kita akan terangkan. Syekh akan memberikan kaidah yang mana yang rukun, yang mana yang wajib. Ya. Membaca basmalah adalah hal yang disyariatkan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kalau dia sebagai imam, ya, basmalahnya tidak dijaharkan. Basmalahnya tidak apa? Tidak dijaharkan. Ya. Dia membaca basmalah tapi tidak dijaharkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau disebutkan oleh Ummu Salamah membaca basmalah dalam salatnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, disebutkan. Tapi terkait dengan masalah apakah dijaharkan atau tidak, ya, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Anas bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka salat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena basmalahnya tidak apa? Tidak terdengar. Iya. Dan dalam sebuah riwayat Muslim, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Karena itu kesimpulan yang terkuat bahwa bismillahirrahmanirrahim ini dia tidak terhitung dari surah Al-Fatihah. Dia tidak terhitung dari surah apa? Surah Al-Fatihah. Bahkan bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat tersendiri ya, yang diletakkan untuk menjadi perantara antara surah dengan surah yang lainnya. Ya. Jelas ya? Kalau dia ayat dalam surah itu cuma pada satu tempat saja. Di surah apa? Hah? Di surah An-Naml. Ya. Tentang surat Nabi Sulaiman. Ya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan. Jelas ya? Dan dia tidak dibuka dengannya surah di satu tempat. Sepakat para ulama, tidak ada basmalah di situ. Tidak menjadi perantara. Di surah apa itu? Di surah At-Taubah. Ya, jelas ya? Baik, ini tentang basmalah. Itu cuma pada satu tempat. Kita berpindah ke pembahasan yang ke-13. Rukun tentang membaca Al-Fatihah. Syekh berkata, wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Ya, dalilnya adalah hadits Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan kata surah Al-Fatihah dia baca dari awal sampai akhirnya. Dia pelihara itu. Dia jaga, dia baca dari awal sampai akhirnya. Dia mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Jelas ya? Dan dia perhatikan, ahli fikih memperingatkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ada 11 tasydid. Ada 11 apa? Ada 11 tasydid. Jangan ditinggalkan tasydidnya. Kapan tasydid ditinggalkan, dia pasti mengurangi satu huruf. Dan ini membatalkan bacaan Al-Fatihahnya. Jelas ya? Ya, silakan buka mushaf hitung saja. Cari 11 tasydid yang saya sebutkan. Ya. Sekarang waktunya sempit, kita berhenti. Ada 11 tasydid. Jadi jangan sampai dia tinggalkan, ya. Sebab itu mengurangi surah Al-Fatihah dan berarti batal. Tidak syah dia membaca Al-Fatihah. Jadi dia membaca Al-Fatihah sempurna. Baca Al-Fatihah sempurna. Dan kewajiban membaca Al-Fatihah ini berlaku bagi imam dan bagi makmum. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ya. Walaupun ada sebagian ulama dan ini juga pendapat sebenarnya ya 11 tasydid ya kan, sebagian ulama menganggap bahwa bacaan imam itu sudah cukup bagi makmum. Ya, jelas ya. Mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Di antaranya hadis, "Man kana lahu imam, faqira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan dia. Ya, tapi ini hadis menurut Ibnu Katsir rahimahullah adalah hadis yang lemah dari seluruh jalan-jalannya, tidak ada yang kuat. Ya, dan itu yang benarnya insyaallah bahwa hadisnya lemah. Tapi mereka juga berdalilkan dengan kisah Abu Bakrah. Ya, bukan Abu Bakar ya, karena ada yang keliru. Abu Bakrah pakai tamar buta di akhirnya. Ya, pakai huruf ha kalau dalam bahasa Indonesia ya. Abu Bakrah ini radhiyallahu taala anhu, beliau masuk ke salat. Ya. Dia dapati Nabi dan para sahabat sedang ruku. Ya, beliau belum sampai ke saf. Maka beliau langsung ruku, setelah itu berjalan ke saf. Jelas ya? Maka setelah selesai salat, Nabi berkata kepadanya, "Zadakallahu khairan wala ta'ud." Semoga Allah menambah kamu semangat. Tapi jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu. Ya. Kata ulama yang mengatakan bahwa dihitung satu rakaat, kalau tidak membaca Al-Fatihah, di sini dikatakan ini orang dapat ruku dihitung apa? Satu rakaat dia tidak baca Al-Fatihah. Dia tidak baca Al-Fatihah. Ya. Jawabannya untuk hadits ini bahwa tidak ada dalil di sini. Ya. Dalam hadits sebab Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Ya, tidak disebutkan di dalam hadis dia tidak menambah. Kalau disebutkan bahwa dia tidak menambah, baru ini merupakan nas tegas. Ya, kan tidak disebutkan. Tidak disebutkan dia menambah dan tidak disebutkan dia tidak menambah. Ya. Sepanjang tidak ada kemungkinan, ada dua kemungkinan, maka hadis Usab, hadis Ubadah bin Shamit tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ini tetap di atas keumumannya, tidak bisa diganggu gugat. Berlaku untuk imam dan makmum. Jelas ya? Ya, dan Ibnu Hazm ini bahwa tidak ada dalil di sini. Ya, untuk orang-orang itu. Ibnu Hazm berkata, ya, kata beliau, ini kefiat sholatnya Abu Bakr sudah dilarang oleh Rasulullah. Ya, maka celakalah orang yang melakukan sesuatu yang sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi berkata, Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi. Ya, jadi sudah dilarang oleh Nabi. Kan begitu? Ya baik. Jadi ini terkait dengan masalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-14 tentang membaca surah bersama Al-Fatihah pada rakaat atau pada dua rakaat pertama. Salatnya Abu Bakr sudah dilarang oleh Rasulullah. Wa yaqra'u ma'aha fir raka'ataini al-ulayaini minar ruba'iyyati wa tsulatsiyah suratan. Jadi dia membaca bersama dengan Al-Fatihah di dua rakaat pertama. Ya, di dua rakaat pertama dari sholat yang 4 rakaat dan sholat yang 3 rakaat. Jadi pada sholat duhur, asar, sholat maghrib dan isya, di dua rakaat pertamanya baca Al-Fatihah, dibaca juga apa? Surah. Kalau subuh ya sudah pasti ya, karena sudah apa? Cuma 2 rakaat. Jelas ya? Jadi dia membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang lainnya. Membaca surah yang lainnya. Ya. Sebab ini diterangkan dalam hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratan ma'aha fi raka'ataini al-ulayaini min salatid duhri wa salatil asr dan seterusnya. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surah yang lain bersamanya di 2 rakaat pertama pada salat duhur dan salat asar. Pada sholat duhur dan sholat asar. Jadi membaca surah. Baik. Pada sholat duhur dan sholat asar. Ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan sebagian riwayat di sifat sholat bahwa Nabi kadang membaca surah juga sebagian ayat di rakaat 3 dan 4. Tapi ini kadang-kadang beliau sebutkan. Kadang-kadang. Sebab kebanyakan riwayat tidak menyebut. Jelas ya? Maka posisi disebut kadang-kadang, itu tidak ada masalah. Baik, ini tentang membaca surahnya. Ya. Sekarang Syekh akan menjelaskan sebagian dari surah apa yang dibaca oleh Nabi. Ya. Dan inilah pembahasan kita yang ke-15, penjelasan sebagian bacaan salat. Ya. Beliau berkata, suratan takunu fil fajri min tuwalil mufassal. Ya. Dia membaca satu surah, kalau di sholat subuh, surah yang dia baca dari mufassal yang panjang. Ya, mufassal itu dari surah Qaf sampai surah apa? Surah An-Nas. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Ada sebagian ulama yang menghitung mufassal dari surah Al-Hujurat. Ada yang menghitungnya dari surah Al-Hujurat. Tapi kebanyakan ulama dari surah Qaf sampai surah apa? Surah An-Nas. Mufassal terbagi 3. Ya, mufassal ini terbagi 3. Tuwalil mufassal. Ya. Yang panjangnya dari mufassal itu bermula dari surah Qaf sampai surah apa? Al-Mursalat. Akhirnya surah Al-Mursalat. Jelas ya? Surah Al-Mursalat. Ada sebagian ulama yang menghitung mufassal dari surah Al-Hujurat. Dari surah An-Naba, Amma Yatasa'alun, sampai surah yang dibaca tadi di surah apa di rakaat kedua di salat maghrib, yaitu surah Wallayli idza yaghsha, itu akhirnya. Kalau apa mufassal yang pendek, ya mufassal yang pendek itu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Jelas ya? Jadi ini rincian al-mufassal. Ya, rincian al-mufassal. Nah, Syekh menyebutkan bahwa di sholat subuh dibaca dari tiwal al-mufassal, yang panjang dari al-mufassal itu. Sebab Nabi membaca di sholat subuhnya dengan surah Qaf, ada bacaan-bacaan yang lainnya diambil dari yang panjangnya di al-mufassal. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa fil maghribi min qisarihi. Ya. Sebab di sholat subuh itu waktunya panjang ya. Ya, dan diterangkan dalam hadits Abu Barzah al-Aslami, Nabi membaca 60 sampai 100 ayat di sholat subuh. Iya. Panjang. Ini surat-surat mufassal mencukupi untuk hal itu. Di surah panjangnya. Kalau sholat maghrib dia baca dari kisarnya. Dari kisar mufassal. Jelas ya? Dari Abduha sampai An-Nas. Kalau sholat maghrib. Wafil baqi dan di selainnya, yaitu sholat duhur, asar, dan sholat isya, dia membaca min awsatihi, dari pertengahan mufassal. Yang pertengahan, yaitu dari surah An-Naba sampai surah apa? Surah wal-layli idha yaghsha. Jelas ya? Ini Syekh rahimahullah hanya menjelaskan bacaan ini saja, tidak diterangkan yang lain. Padahal banyak riwayat yang menjelaskan bacaan Nabi. Kenapa beliau hanya menerangkan ini? Sekali lagi beliau ingin menjadikan ini sebagai kaidah dasar, panduan dasar. Ya. Panduan dasar. Orang pemula bagusnya cuma paham ini saja dulu. Kadar yang dia pahami. Ya. Kalau ingin dirinci bacaan Nabi, wah bacaan Nabi banyak. Sampai pernah beliau membaca apa? Surah Al-A'raf di dalam sholat maghrib. Ya, ini kan panjang ya. Beliau baca di surah maghrib. Dan beliau pernah membaca surah idza zulzilatil ardu zilzaluha. Ya. Berapa kali? Dua kali di sholat apa? Sholat subuh. Ya. Ini terbalik ya. Ya kalau berkaitan dengan masalah bacaan Nabi, ada sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi Syekh di sini, rahimahullahu ta'ala, ya, hanya melihat apa yang biasanya dipegang oleh kebanyakan manusia, ringannya yang seperti itu. Ya, karena itu, ini saja yang beliau terangkan. Baik, dengan ini selesai pembahasan yang berapa? Pembahasan yang ke-15. Kemudian pembahasan yang ke-16. Kapan bacaan surah dijaharkan? Ya. Kata beliau, wa yajharu fil qira'ati lailan. Ya. Ini terbalik ya. Ya kalau berkaitan dengan masalah yang terkait dengan malam hari itu yang dijaharkan. Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat apa? Sholat subuh. Ya. Itu yang dijaharkan. Wa yusirru biha naharan. Dan disirkan. Ya. Dan disirkan. Apa namanya? Naharan. Ya. Tidak dijaharkan. Bacaannya di sholat siang hari. Sholat siang hari ya sholat apa? Sholat duhur dan sholat asar. Ya, demikian pula seluruh sholat yang dilakukan dari selain sholat wajib. Ya, kecuali, beliau kasih perkecualian. Illal jum'ah, kecuali jum'at. Kalau jum'at dijaharkan. Ya, jum'at dijaharkan sebab Nabi menjaharkan jum'at. Ya, berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW menjaharkan di sholat maghrib. Apa membaca di sholat maghrib. Dengan surah Al-Jum'ah dan surah apa? Al-Munafikun. Dia mendengar. Menunjukkan dijaharkan oleh Nabi. Ya. Demikian pula di sholat Id. Di sholat Id dalilnya adalah hadith An-Nu'man bin Bashir riwayat Muslim. Ya. Dia didengar. Dan Nu'man membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan membaca Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Dan Nu'man juga menyebutkan bahwa ini juga dibaca oleh Nabi sholat maghrib. Apa di sholat Jum'at. Kemudian yang ketiga di sholat Kusuf. Ya, di sholat kusuf, sholat gerhana. Ya. Sebab Nabi menjaharkan sholatnya di gerhana. Kalau di malam hari tidak ada masalah. Tapi kalau gerhananya gerhana matahari, maka dijaharkan juga oleh Rasulullah SAW. Ya, dan dalil tentang dijaharkannya itu diterangkan dalam hadits Aisyah. Dan selainnya dari sahabat yang meriwayatkan tentang pelaksanaan sholat gerhana. Baik. Kemudian yang keempat, wal istisqa. Dan di sholat istisqa, minta hujan. Iya. Di sholat, minta hujan. Ya, dalilnya jelas. Riwayat Al-Bukhari. Di mana disebutkan, Nabi keluar sholat istisqa hari, tidak ada masalah. Tapi disebutkan, shalla rak'ataini tsumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Kemudian beliau salat 2 rakaat salat istisqa, beliau menjaharkan bacaannya. Jelas ya? Ya. Ini di siang hari 4 salat ini diperkecualikan. Semuanya dijaharkan. Selain daripada itu disirkan. Selain daripada itu disirkan, tidak dijaharkan. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang kapan bacaan surah dijaharkan. Pembahasan yang ke-17 sekarang tentang takbir perpindahan. Ya, kita sudah terangkan tadi ya. Di sini Syekh berkata tsumma yukabbiru lirruku. Kemudian dia takbir untuk ruku. Ada takbir perpindahan. Setiap berpindah ada takbir. Ya, dan perhatikan Syekh di sini ya. Beliau menyebutkan takbir untuk ruku saja. Selain daripada itu yang lainnya beliau tidak terangkan lagi. Kalimat takbir sebab ini beliau berikan kaidah. Setiap kali perpindahan membaca takbir. Itu disebut dengan takbir al-intiqal. Takbir al-intiqal. Ya, dan takbir perpindahan ini banyak dalilnya. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir apa? Inda kulli khafdin wa raf'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Setiap kali turun dan setiap kali apa? Setiap kali naik. Ya. Dan jumlah takbir diterangkan, dirinci. Ini global ya, hadis yang kita sebutkan dari apa? Global. Dan rincian takbir dirinci dalam banyak riwayat. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim merinci. Ya, berapa jumlah takbir yang dibaca oleh Nabi? Takbiratul ihram 1. Kemudian takbir ketiga ruku. Kemudian i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Bukan takbir ya. Ada nas yang menjelaskan sami Allahu liman hamidah. Akan diterangkan oleh Syekh. Kemudian takbir ketiga sujud pertama. Dari sujud pertama ke duduk di antara dua sujud takbir lagi. Dari sujud di antara dua sujud untuk sujud kedua dia takbir lagi. Kemudian dari sujud hanya takbir sekali untuk berdiri. Jelas ya? Takbir sekali untuk apa? Untuk berdiri. Ya. Jelas sampai sini? Nah. Di sini saya ingin memberi contoh tentang orang yang kerjanya hanya baca buku saja. Tidak belajar kepada guru. Akhirnya muncul pemahaman yang aneh. Ya. Nah ini andai kata tidak tertulis, ya mungkin tidak usah kita terangkan. Tapi ini adalah tulisan. Ya. Biasanya disebarkan di Jakarta. Ya. Yang menulisnya orang bilang ahli hadis katanya. Ya. Tanda petik. Sebab gurunya enggak diketahui siapa. Dia bikin ketentuan bahwa takbir dari sujud yang kedua itu ada dua kaifiat katanya. Kaifiat yang pertama dari sujud takbir langsung berdiri satu kali. Itu kaifiat pertama. Itu boleh. Kaifiat yang kedua, dari sujud kedua takbir dulu untuk sujud, untuk duduk istirahat. Kemudian dari duduk istirahat takbir lagi untuk berdiri. Ini kaifiat yang kedua ini yang dia keluarkan dari kepalanya sendiri. Ya. Jelas ya? Dari mana diambil pendalilan? Ya, perhatikan ya, karena baca sendiri. Dia bawakan hadis-hadis, banyak hadis-hadis. Yang saya sebutkan tadi, Nabi takbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Dia bawakan riwayat-riwayatnya. Ya, memang banyak hadisnya menjelaskan, banyak riwayat. Ya. Kemudian dia berikan kesimpulan. Berdiri turun dalam sholat itu ada beberapa turun. Ada turun untuk ruku, ada turun untuk sujud pertama, ada turun untuk sujud kedua. Bangkit dalam sholat ada bangkit dari ruku, disebut i'tidal, ada bangkit dari sujud pertama disebut dengan duduk di antara dua sujud. Dan ada bangkit dari sujud kedua disebut dengan istirahat. Dan ada bangkit dari istirahat untuk berdiri. Nah, ini tambahan-tambahannya ini dari mana dia dapatkan? Jelas ya? Dari mana dia dapatkan? Dan ini orang sudah keliru dari dua sisi. Kekeliruan yang pertama, hadith-hadith yang dia pakai itu hadith global, tuntunan global. Beliau takbir setiap turun dan setiap naik. Yang global ini dirinci di dalam hadith yang lain. Dan di dalam rincian tidak ada ketentuan seperti ini. Jelas ya? Ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, sepakat para ulama. Ya. Takbir dalam rincian itu diterima dan begitu bentuk takbirnya. Itu disepakati. Maka orang ini telah menyelisih apa? Kesepakatan para ulama. Karena itu saya sering ingatkan kepada ikhwan. Jangan baca-baca sendiri. Ya. Merasa punya kepandaian. Ya. Merasa sudah bisa baca kitab. Dia kumpul sendiri, bikin kesimpulan sendiri yang apa namanya, tidak pernah didahului oleh seorang makhluk pun sebelumnya. Ya. Jelas ya? Ini adalah hal yang keliru dan problem yang seperti ini banyak menimpa kaum muslimin. Kemarin ada yang sholat, boleh sholat dua bahasa. Ya. Ada lagi perempuan boleh menjadi imam. Hah? Dan hingga kapan akan muncul seperti ini? Ini akibatnya karena apa? Ya, tidak belajar agama dari sumber aslinya. Dan tidak mengambil dari guru-guru yang memang kuat untuk memahamkannya di dalam masalah tersebut. Ya, karena itu hati-hati seseorang di dalam belajar. Ya, semakin banyak dia duduk, belajar, berguru. Ya, ini adalah hal yang bagus. Dikeliru. Dan problem yang seperti ini banyak menimpa. Tetap belajar juga. Tetap belajar juga. Ya, sebagian dari salaf sudah duduk. Ya, mempunyai khalafah. Ya. Dalam sebagian cabang ilmu bahasa, dia melihat sebagian muridnya lebih kuat daripadanya. Dan punya keahlian dalam bahasa. Dikatakan kepada muridnya, saya ingin belajar pada engkau buku ini. Ya. Maka muridnya pun menulis. Ya, menyusunkan materi untuk gurunya. Setelah itu dia siap. Maka sang guru menerima buku itu. Kemudian gurunya berkata, ya, dia berdiri dari kursinya. Dia berkata kepada muridnya, kamu duduk di kursi saya. Ya. Kemudian dia duduk di bawah. Terus dia baca buku tersebut. Dia cocokkan kepada muridnya ini. Ya. Perhatikan ya, dari etika as-salaf rahimahumullah. Ya. Mereka tidak ada sungkan, tidak ada. Ya. Sebab namanya ilmu. Ilmu itu bukan hal yang seseorang apa namanya berbesar kepala dengannya. Tapi ilmu itu harusnya memberikan rasa rendah diri di dalam hatinya dan terus merasa punya kekurangan. Ya. Terus merasa punya kekurangan. Demikian harusnya ya, akhlak dan etika yang harus ditanamkan di dalam jiwa berkaitan dengan hal ini. Baik, saya pindah kepada pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan yang berapa sekarang? Pembahasan yang ke-18. Rukun dan kefiat ruku. Ya, ruku itu adalah rukun sholat. Ruku. Ya. Sebab Nabi SAW perintahkan di dalam hadits al-musyi sholatu. Ya. Nabi perintahkan dalam al-musyi sholatu. Baik. Dia adalah rukun sholat. Kefiat ruku itu bagaimana? Diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, wa yada'u yadaihi ala rukbatihi. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ingat ya, kedua lutut. Iya. Bukan di atas paha dia letakkan tangannya. Ya. Dan bukan pula dia letakkan di mana? Di bawah lututnya. Tidak. Tapi di atas lutut dia terletakkan. Ini sunnahnya. Ini sunnah. Ya. Dia letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Dan ini sebagaimana dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Jelas ya? Dan ada beberapa hadis yang lain menjelaskannya. Dan datang dalam sebagian riwayat, ya, apa namanya, bahwa jari itu ketika menggenggam lutut, jarinya direnggangkan. Jarinya dibuka, direnggangkan. Jelas ya? Kemudian dia memegang lututnya. Dan ini juga sahih hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang hal itu. Baik. Kemudian di kefiat tangannya, ya, tangan itu tidak lurus, apa namanya, tidak lurus ketika menyentuh lutut, tetapi dibengkokkan sedikit. Dibengkokkan sedikit. Ya, dia menyentuh lututnya sambil dia pegang, sambil dia bengkokkan sedikit apa? Apa sikunya. Dia bengkokkan sedikit sikunya. Demikian. Kemudian kata beliau, ya, ini posisi tangannya. Sekarang bagaimana posisi punggungnya? Kata beliau, wa yaj'alu ra'sahu khiyala dhahrihi. Dan dia menjadikan kepalanya itu sejajar dengan apa? Punggungnya. Ya, ini dalam hadits Aisyah riwayat Muslim. Ya, Rasulullah kalau membuka salat beliau bertakbir membaca Al-Fatihah. Kemudian Aisyah berkata, "Wa kana idza raka lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu, walakin baina dhalika." Adalah Nabi kalau beliau ruku, ya, beliau tidak menundukkan apa? Kepalanya. Dan juga beliau tidak mengangkatnya. Tapi pertengahan. Ya, kepalanya apa? Pertengahan. Jelas ya? Dan posisi punggung, dia berusaha untuk punggungnya itu lurus. Tidak dia bengkokkan, tapi dia luruskan. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi itu kalau beliau sholat, andai kata dituangkan air di atas punggung beliau, air itu tetap di atas apa? Punggungnya. Karena lurus. Ya. Punggung beliau. Ini maksudnya diupayakan seperti itu. Ya. Sebab ya, keadaan punggung seorang berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Kan begitu. Ya. Cuman dia berusaha untuk hal ini. Ini dari hal-hal yang disunnahkan. Jadi posisi ruku ini posisinya. Kapan dia sudah berposisi seperti ini, walaupun sesaat, maka dia telah ruku namanya. Dia telah ruku namanya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah. Ya. Sini pembahasan berikutnya. Pembahasan ke-19 tentang bacaan ruku. Syekh berkata, wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu. Kemudian dia membaca subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim. Ini doa yang dibaca. Subhana rabbiyal azim. Ya. Dan dia ulang-ulangi. Dia ulang-ulangi. Adapun doa ini, ya doa diajarkan oleh Nabi dalam hadis Hudzaifah riwayat Muslim. Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Jelas ya? Ya. Ada sebagian riwayat menjelaskan bahwa subhana rabbiyal azim dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Tapi riwayat 3 kali ini tidak di dalam sahih Muslim. Ya. Tidak di dalam sahih Muslim. Karena itu Syekh tidak menghitung 3 kali di sini. Beliau hanya menghitung dia ulang-ulangi. Dia baca apa? Dia mengulang-ulanginya. Jelas ya? Dan pengulangan yang dimaksud boleh 3 kali dan boleh lebih. Ya, tapi jangan diulangi terlalu lama ya. Sehingga apa makmumnya ketinggalan. Ini kalau di sholat wajib. Riwayat menjelaskan bahwa dari as-salaf pengulangan bacaan di dalam sholat wajib itu paling banyak mungkin sekitar 9-11 kali. Paling banyak yang waris. Ya. Yang dinukil dari as-salaf. Kalau wajarnya dibaca 3 kali, itu wajarnya. Jelas ya? Dia membacanya. Adapun kalau dia terlalu panjang, sebagian ikhwah yang saya anggap keliru di dalam memahami, ya, memahami hadis di sholat malam, di mana Nabi SAW bacaannya panjang, panjang bacaannya, kemudian ruku, ya, panjang rukunya hampir sama dengan panjang apa? Wajib, demikian pula panjang sujudnya. Ya, ini di sholat malam wajar. Tidak ada masalah dia perpanjang bacaan, dia boleh berdoa di ruku dan sujudnya, dia memperbanyak, ya jelasnya. Tapi untuk sholat wajib yang warid dari as-salaf itu yang kita terangkan, jelasnya, itu yang kita terangkan. Ini hal yang hendaknya diperhatikan, ya. Dan saya tidak memberikan pendahuluan tadi di awal pelajaran, saya tidak memberikan pendahuluan tentang bagaimana cara berdalilkan sumber-sumber pendalilan. Sebab memang ini asalnya di pembahasan usul fikih. Ya. Tapi kita di dalam penerapan, ya, semuanya bentuk-bentuk pendalilan dipakai. Dalil dari Al-Quran, dari hadith, ijma, ya, bentuk kias yang diizinkan, ucapan sahabat, kapan posisi diterima, kapan tidak diterima. Ya. Dan hal-hal yang lainnya. Baik. Hendaknya diperhatikan. Ya. Wa idza qala ma dalika wa idza qala ma dalika hal ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli fa hasanun. Ya, kalau dia berkata bersama dengan itu ketika dia ruku dan sujud, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, maka itu adalah hal yang bagus. Nah, sini Syekh mengajarkan doa yang kedua. Itu doa yang pertama tadi, subhana rabbiyal azim, ketika ruku. Dan ada doa yang kedua, ini doa bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Ya, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini boleh dibaca di ruku dan sujud. Tapi Syekh di sini rahimahullah yang menganggap baik kalau digabungkan. Ya, dan ini pendapat beliau. Dan ada pendapat yang lebih kuat daripada ini, saya sudah terangkan tadi bahwa yang baiknya diselang-seling. Ya, kadang baca ini, kadang baca itu. Sebab Nabi mengajarkan doa-doa ini berbeda-beda. Tidak diajarkan sekaligus. Sahabat ini diajarkan doa yang pertama, sahabat yang lain diajarkan doa yang kedua. Ya, sebab bacaan subhanaka, subhana rabbiyal azim Ini doa diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini diriwayatkan oleh Aisyah. Diriwayatkan oleh Aisyah. Jelas ya? Tapi kalau dia gabung doa itu kadang-kadang, sekali-sekali, tidak ada masalah. Kalau sekali-sekali. Sebab ini keluar dari batas pembiasaan. Dan tidak dihitung bid'ah kalau sekali-sekali. Tapi kalau dia rutin melakukannya, nah ini dia buat tuntunan baru. Ya, Nabi tidak mencontohkannya. Jelas ya? Dan Nabi tidak mencontohkannya. Baik. Subhanaka surah 19 tentang bacaan rukuk. Dan ada bacaan yang lain ya, belum diterangkan di sini oleh Syekh. Ya, Syekh Al-Albani masyaallah beliau menyebutkan 3 doa. Ada satu lagi, Subuhul Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Ya, itu juga boleh dibaca di rukuk dan sujud. Kemudian kata beliau, ya, ini pembahasan yang ke-20. Rukun i'tidal, tentang masalah i'tidal. Kata beliau, "Tsumma yarfa'u ra'sahu." Kemudian dia mengangkat kepalanya, yaitu berdiri mengangkat kepala. Artinya i'tidal. Dia i'tidal. Dan i'tidal itu adalah rukun sebab diperintah dalam hadits al-musyi salatu. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-21 perihal bacaan i'tidal. Apa yang dia baca? Syekh di sini terangkan qailan sami Allahu liman hamidah. Dia membaca sami Allahu liman hamidah. Ini yang dibaca. Ya, jadi bukan takbir dia yang dibaca, tapi apa? Diganti dengan sami Allahu liman hamidah. Ya, karena itu hadis yang saya sebutkan tadi, Nabi takbir setiap turun dan setiap naik, ini hadis global. Rinciannya dirinci. Ternyata ada yang naik tidak takbir, tapi diganti dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, sama dengan hadis yang pernah berlalu bersama kita di pelajaran Bulughul Maram tentang bab adzan. Ya, idza sami'tum mundida faqulu mislam ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengarkan adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh tukang adzan. Ya, dan ternyata ini kan global. Tapi ternyata di hadis yang merinci, ketika Nabi mendengar muadzin membaca hayya 'alas shalah, apa yang dibaca? Apakah membaca hayya 'alas shalah juga? Tidak, tapi yang dibaca la haula wala quwata illa billah. Karena itu tadi saya sebutkan hadis yang global itu, ya. Kalau ada hadis yang merincinya mana, maka yang global ini pengertiannya diarahkan kepada hadis yang merinci. Diarahkan kepada hadis yang merinci. Ya, dan ini dari bentuk pendalilan, ya, yang perlu seseorang punya keluasan wawasan dan mengambil dari guru supaya dia bisa tahu ternyata ada bentuk-bentuk pendalilan yang lain yang kadang dia tidak ketahui. Baik. Sami Allahu liman hamidah, dia baca. Ketiga, i'tidal. Ini dibaca oleh siapa? Imam atau makmum? Ya. Syekh di sini menjelaskan. In kana imaman au munfaridan. Kalau dia imam atau dia sholat sendiri. Jadi makmum tidak membaca. Ini menurut Syekh rahimahullah. Ini salah satu pendapat. Salah satu pendapat. Ya. Nah. Kemudian beliau katakan wa yaqulul kullu, dan semuanya berucap. Ya. Rabbana walakal hamdu. Semuanya membaca Rabbana walakal hamdu. Siapa? Imam, makmum, atau dia sebagai apa? Dia sebagai orang yang salat sendiri, munfarid. Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samai wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jelas ya? Baik. Saya kembali kepada pembahasan sami Allahu liman hamidah. Syekh pendapat beliau untuk imam dan untuk munfarid saja. Kalau makmum langsung dia baca apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Semuanya membaca Rabbana. Pendapat bahwa ya, sami Allahu liman hamidah ini berlaku untuk imam dan makmum. Ya. Berlaku untuk imam dan makmum. Dan di sini letak ijtihad. Ya, dan dua pendapat ini insyaallah taala dua-duanya punya sisi kekuatan. Ya, dari pemahaman dalil. Dari pemahaman dalil. Ya. Cuma saya ingin mengisyaratkan bahwa ada dua pendapat dalam hal ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dia membaca doa. Ini doanya baca ya, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu di sini ada 4 kaifiatnya dalam membacanya. Ini kaifiat yang pertama, Rabbana walakal hamdu pakai waw. Kaifiat yang kedua, dia hilangkan wawnya. Dia baca Rabbana lakal hamdu. Kaifiat yang ketiga, dia tambah Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana Walakal hamdu. Kefiat yang ketiga atau yang keempat, dia tambah Allahumma, dia hilangkan wawnya. Dia baca Allahumma rabbana lakal hamdu. Jelas ya? Jadi semuanya berapa kefiat? Ada empat. Yang pertama tadi apa? Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, rabbana lakal hamdu. Wawnya dihilangkan. Yang ketiga, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Sama dengan yang kedua dan ketiga. Itu sama dengan yang ketiga dan keempat. Ya. Yang pertama dan yang kedua sama dengan yang ketiga dan keempat. Cuma yang ketiga dan keempat ditambah apa di depannya? Allahumma. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang i'tidal. Kemudian pembahasan yang ke-22. Rukun dan kaifiat sujud. Ya, kata beliau rahimahullah, summa yasjudu, kemudian dia sujud. Sujud adalah rukun, dari rukun salat. Diterangkan dalam hadith al-musi'i salatuh. Nah. Terangkan dalam hadith al-musi'i salatuh. Ya. Dan di sini, Syekh menjelaskan bagaimana kaifiat sujudnya. Kata beliau, ala a'ba'ihi as-saba'ah. Dia sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Jadi sujud di atas anggota, 7 anggota tubuh. Apa 7 anggota tubuh itu? Beliau bawakan hadisnya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Iya. Jelas ya? Yang pertama alal jabaha wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama di atas dahi. Yang pertama di atas dahi. Ucapan beliau di atas dahi, tapi beliau menunjuk ke mana? Ke hidungnya. Berarti dahi dan apa? Hidung sekaligus. Ini yang pertama. Yang kedua wal kaffaini. Yang kedua dan yang ketiga, dan sujud di atas kedua apa? Telapak tangannya. Ini yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga dan keempat, atau yang keempat dan kelima, warukbataini, dan dia sujud di atas kedua lututnya. Iya. Di atas kedua lututnya. Kemudian yang keenam dan ketujuh, wa atrafi alqadamaini, dan dia sujud di atas ujung-ujung apa? Jari jemari kakinya. Muttafaqun alaih. Hadits ini muttafaqun alaih dari hadits Ibnu Abbas. Iya. Jelas ya? Nabi diperintah, ini perintah menunjukkan wajibnya sujud di atas 7 anggota ini. Kapan ada yang sujud dan kurang salah satunya, berarti dia belum melakukan sujud yang disyariatkan. Salatnya tidak sah. Jelas ya? Ini dari kesalahan orang yang salat, kadang kita ada lihat orang salat, hidungnya tidak menyentuh bumi. Ini sujudnya tidak benar. Jelas ya? Ada sebagian yang lain sujud, ya sujud. Hidungnya menyentuh bumi, tapi kakinya di belakang terangkat. Ya. Kakinya di belakang terangkat. Ini juga tidak syah salatnya. Jelas ya? Maka itu harus diperhatikan. Posisi sujud di atas 7 anggota ini harus ada ketika sujud, walaupun sebentar, walaupun sesaat, supaya dia mendapatkan rukun sujudnya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah tentang sujud dan bagaimana kaifiat sujud itu. Ya, sekarang tentang bacaan sujud. Pembahasan yang ke-23. Kata beliau, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia membaca subhana rabbiyal a'la. Ini sudah diterangkan ya. Sama dengan bacaan apa? Ruku. Perbedaannya cuma satu saja. Ya. Ada 3 doa. Doa yang kedua dan ketiga sama. Tapi doa yang pertama perbedaannya hanya di lafaz pembesaran saja. Kalau di sujud itu pakai lafaz al-azim, membesarkan Allah. Ya. Kalau di ruku memakai lafaz al-azim, membesarkan Allah. Kalau di sujud memakai lafaz al-a'la, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku, yang maha tinggi. Ya, yang maha tinggi. Ya, sebenarnya saya pengen menjelaskan makna-makna bacaan. Ya, supaya seorang itu khusyuk ya di dalam membacanya, dan itu membantu khusyuk dalam sholat. Pertama, perbedaannya hanya di kadang kalau kita hayat di mana bacaan itu indah sekali. Perhatikan kalimat subhanallah rabbi, menunjukkan kedekatannya dengan Rabbnya dan kesempurnaan penundukan ya, dan penghambaan kepada Rabb. Ala yang maha tinggi. Ketinggian Allah pada tiga bentuk. Allah maha tinggi zatnya, maha tinggi kemampuannya, dan maha tinggi kekuasaannya. Jelas ya? Ini saja kalau dihadirkan makna ini ketika membaca doa ini, masya Allah dia akan memberikan pengaruh yang indah di dalam apa namanya diri. Karena itu dari hal yang membantu seorang khusyuk, dia memahami bacaan-bacaannya. Kita hayati di mana bacaan itu indah sekali. Perhatikan kalimat suci. Tugas tambahan. Dia bukan kadar wajib, tapi tugas tambahan bagi siapa yang ingin khusyuk dalam sholatnya, dia tekuni mana-mana dan arti dari bacaan. Ya, dia syarah arti doa-doa yang dibaca. Jelasnya? Selesai sudah tentang bacaan. Ya, kemudian, ya, ini bacaan yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la. Kita katakan ada bacaan yang kedua. Apa yang bacaan yang kedua? Ya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma infirli. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Subuhul Quddus Rabbul Malaikatu Warruh. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-24. Rukun dan kaifiat duduk antara dua sujud. Kata Syekh rahimahullah, wa yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna wa huwa al-iftirash. Pertama beliau berkata, "Tsumma yukabbir," kemudian beliau takbir. Ya, takbir untuk sujud ya, untuk duduk. Ya. Nah, dari sujud dia untuk duduk di antara dua sujud. "Tsumma yajlisu ala rijlihi al-yusra," dia duduk di atas kaki kirinya. Diterangkan di sini kaifiatnya. Dan duduk di antara dua sujud ini salah satu dari rukun salat. Salah satu dari rukun salat. Ya. Kata beliau, wayan sibul yumna, dan dia menancapkan kaki kanannya. Dia tancapkan kaki kanannya. Wahual istirash, dan itulah yang disebut dengan nama duduk istirash. Ya. Ini disebut dengan nama duduk istirash. Jadi duduk dalam solat itu dua macam. Ada duduk istirash dan ada duduk apa? Duduk tawarruk. Ya. Duduk tawarruk. Syekh menerangkan di sini kaifiatnya. Iftirash, tadi begitu. Dia tancapkan, dia duduk di atas kaki kirinya. Ada dua kaki, kanan dan apa? Kiri. Dia duduk di atas kaki kirinya, dan dia tancapkan kaki apa? Kaki kanannya. Itu duduk iftirash. Kata beliau, وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِئِ جِلْسَاتِ الصَّلَةِ. Duduk, hal ini pada seluruh kaifiat duduk sholat. Dia kerjakan. Semuanya duduk yang ada dalam sholat itu dengan duduk apa? Istirash. Duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, tasyahud pertama, dengan istirash. Kecuali, kata beliau, illa fit tasyahudil akhir. Kecuali di tasyahud terakhir. Nah, kecuali di tasyahud terakhir. Ya, dalil tentang hal ini, asalnya begini. Jadi kalau kita masuk rincian bagaimana duduknya di istirash, memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan rincian. Jelas ya? Demikian pula di tawarruk. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tawarruk. Di duduk istirahat. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bagaimana kaifiat duduk istirahat itu. Jelas ya? Tapi ada sebagian riwayat ya, mengesankan bahwa duduk itu istirash. Dan hanya ada perbedaan dengan tawarruk saja. Jadi kalau bukan tawarruk berarti seluruhnya apa? Istirash yang lainnya. Ya, dikiaskan kepada istirash yang lainnya. Ini diambil pemahaman ya dengan mempelajari riwayat-riwayat tersebut. Jelas ya? Ini mungkin dalil bagi penulis untuk masalah ini, untuk pembahasan ini. Jadi kecuali duduk terakhir, fainahu yatawarrak. Dia duduk tawarruk. Fainahu yatawarrak. Ya. Biayajlisa. Bagaimana duduk tawarruk itu? Biayajlisa 'alal ard. Dia duduk di atas bumi, di atas tanah. Wa yukhrija rijlahul yusra. Dan dia memasukkan kaki kirinya ya minal khalfil yamin ya dari arah kanannya. Nah ya, jadi sekarang dia tancapkan kaki kanannya, kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki apa? Kaki kanan ya. Kemudian jadi kecuali duduk terakhir painahu yatawar. Kenapa dikatakan tawarruk? Sebab tulang di dekat pantat itu bagian kanan dan kiri itu disebut al-warak dalam bahasa Arab. Ya, ketika dia duduk di atasnya, maka dikatakan duduk tawarruk. Jelas ya? Duduk tawarruk. Ya, ini kaifiat yang masyhur. Kaki kanan, kemudian dimasukkan kaki kiri di bawahnya. Ada sebagian riwayat di dalam Sahih Muslim, disebutkan dari duduk istirasy itu atau duduk tawarruk itu, kaki kanannya atau kaki kirinya dimasukkan antara kaki kanan, antara paha kanan dan kaki kirinya, bukan di bawah tapi di atas kaki, di antara paha dimasukkan. Antara paha dan betis. Jelas ya? Ini kaifiat boleh dilaksanakan, walaupun sebagian para ulama menganggap bahwa kaifiat itu ya hanyalah pembahasan lain dari hadis, karena itu tidak disyariatkan. Syekh Al-Albani rahimahullah, juga Syekh Muqbil, beliau menganggap bahwa itu adalah kaifiat yang syah, diterangkan dalam riwayat, boleh diamalkan. Ya, jelas ya? Baik. Selesai tentang kaifiat duduk antara dua sujud. Ya, dan juga telah kita bahas di sini kaidah tentang kaifiat duduk salat. Juga telah kita bahas tentang duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ya. Jelas ya? Harus diketahui bahwa tawarruk istirasy itu adalah bentuk duduk. Jelas ya? Bentuk duduk. Jadi kalau seorang duduk, itu sudah duduk namanya. Bentuknya bagaimana? Ada yang istirasy dan ada yang apa? Tawarruk. Bentuk duduknya itu sunnah, bentuk duduknya. Sunnah. Ya. Yang menjadi rukun itu adalah duduknya itu sendiri. Menjadi rukun. Ya. Dan juga telah kita bahas di sini, kaidah di sholat dua rakaat dia tawarruk. Ya. Di duduk antar dua sujud dia tawarruk. Maka sholatnya syah. Salatnya syah. Tapi dia mengerjakan sesuatu yang tidak afdal. Sebab bukan itu sunnahnya. Jelas ya? Bukan itu sunnahnya. Ya, demikian pula di pembahasan yang kita sering bahas. Kalau ada masbuk misalnya, dia dapati imam sedang duduk tasyahud akhir. Apakah masbuk ini ikut duduk tawarruk seperti duduknya imam? Atau dia duduk istirasy? Sebab dia belum apa? Belum duduk terakhir. Ada sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadis inna baju'ilal imamu salatnya syah. Dijadikan untuk diikuti. Ya. Tapi ini pendalilan tidak begitu kuat. Sebab ini hadis imam dijadikan untuk diikuti dalam perkara yang zahir. Ya. Yang zahirnya pada duduk adalah duduk. Adapun kaifiat itu tidak zahir. Kaifiat tidak apa? Tidak zahir. Ya. Jelas ya? Karena itulah, kalau imamnya duduknya duduk tawarruk, kita duduk istirasy tidak ada masalah. Sebab dia duduk, kita juga duduk. Kan begitu? Kan sama-sama duduk. Tapi kaifiatnya yang berbeda, dan ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Tetap kita mengikuti imam. Jelas sampai sini? Ya. Ini yang dikuatkan oleh sejumlah dari masyayikh kita, seperti Syekh Muqbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan selainnya dari para ulama. Tapi ada sebagian dari ulama kita yang lain yang menguatkan duduk sama dengan duduk imamnya. Kalau imamnya tawarruk, dia juga tawarruk. Ya, baik. Ya. Karena itulah kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-28 atau pembahasan yang ke-27. Ya, bacaan ya. Perihal bacaan. Ya, duduk antar dua sujud. Wayakulu, dan diduduk di antara dua sujud ini dia membaca apa? Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini hadis. Ya. Jelas ya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dan banyak lafadznya. Datang dari hadis Ibnu Abbas. Ya, cuman hadis ini apa letak pembahasan. Sebab di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Habib bin Abi Thabit. Atau Thabit bin Abi Habib. Ya. Dan beliau ini mudallis. Syekh Al-Albani menganggap hadisnya kuat. Dihasankan. Ya. Hadisnya dihasankan. Juga Syekh bin Baz menguatkan hadisnya. Dan sebagian ulama yang lain melemahkan hadis ini. Karena Thabit bin Abi Habib ini atau Habib bin Abi Thabit ini dia tidak memakai kalimat an. Atau tidak memakai kalimat haddatsana dalam seluruh riwayat. Padahal dia adalah seorang mudallis. Ya. Jelas ya. Dan ini letak ijtihad sebenarnya. Ya, saya sendiri dari pembahasan yang sudah pernah berlalu. Saya lihat ke biografi rawi tersebut. Dan kelihatannya hadithnya memang. Apa namanya. Tadlisnya adalah tadlis yang. Tidak bisa. Dibiarkan memakai kata an. Jelas ya. Ya. Karena itu saya sendiri lebih condong kepada pendapat. Tidak memakai doa ini. Ya, bagi antum yang mengikuti pendapat Syekh Al-Albani seterusnya, Ya, itu lebih bagus. Ya, jelas ya. Adalah hal yang baik kalau antum mengikutinya. Baik. Ada doa yang lain yang disebutkan di sini oleh Syekh. Doanya lebih ringkas. Ya, tapi doa ini yang paling masyhur. Ya. Nah, doanya lebih ringkas, dia cukup membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Jelas ya? Dan ini haditsnya lebih sahih. Haditsnya lebih sahih. Cukup membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dia membaca dua kali dalam riwayat disebut. Tapi kalau dia ingin tambah lebih dari dua kali, tidak ada masalah insyaAllah. Ya. Pada tergantung pada sholat apa yang dia lakukan. Kalau di sholat apa namanya witirnya atau sholat sunnahnya dia ingin panjangkan, dia mengulangi banyak Rabbighfirli, tidak ada masalah untuk menyeimbangkan. Untuk menyeimbangkan. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Iya. Ini kita masuk di pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-28. Rukun sujud kedua. Tsumma yasjudu tsaniya kal ula. Kemudian dia sujud kedua seperti sujud pertamanya. Jadi sama. Iya. Sujud kedua ini sama dengan sujud yang pertama. Dan dia adalah rukun sebab diterangkan di dalam hadis al-musyi salat. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-29 tentang duduk istirahat dan kaifiatnya. Tsumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi. Kemudian dia berdiri bertakbir. Ya. Dengan bersandar di atas apa? Kedua kakinya. Dada kedua kakinya. Maksudnya di atas punggung apa? Kalau ditancapkan dia dulu di atasnya, itu artinya dikatakan dia bersandar di atas dada kakinya. Ya, dan Syekh di sini memakai sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Dan Tirmidzi sendiri setelah meriwayatkannya, beliau berkata bahwa ini adalah beliau singgung rawinya, ya, Khalid bin Iyas, dan beliau katakan bahwa rawi ini adalah dhaif inda ahli hadis. Dia lemah menurut ahli hadis. Jelas ya? Lemah menurut ahli hadis. Makanya kaifiat apa? Tidak sahih. Adapun kaifiat duduknya, kalau kita ambil kaidahnya Syekh, dia duduknya duduk apa? Iftirash. Ya. Tapi untuk duduk istirahat ini lebih umum. Kalau dia duduk biasa saja tidak ada masalah. Kalau misalnya dia duduk, dia tidak tancapkan kakinya, ya tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia duduk iftirash itu lebih bagus. Itu lebih baik. Kemudian ada satu kaifiat ketika duduk antar dua sujud, ada kaifiat lain selain dari kaifiat duduk iftirash. Boleh dia tancapkan kedua kakinya dan dia duduk di atasnya. Ini hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani ya. Ya, dan ini hanya dilakukan di duduk apa? Duduk antar dua sujud. Ya. Dan ini dilakukan kadang-kadang. Tidak terus-menerus, kadang-kadang. Ya, kadang saya melihat sebagian ikhwah, dia melakukan kaifiat ini di tasyahud awal. Ini keliru ya, melakukannya di tasyahud. Sebab ini kaifiat hanya ada di duduk antara dua sujud saja. Hanya ada di duduk di antara dua sujud. Baik. Ya. Duduk istirahat. Ya. Apa hukumnya? Ya. Sebagian para ulama mengatakan sunnah. Sebagian para ulama mengatakan boleh, bukan sunnah. Beda antara boleh dan sunnah. Tapi benarnya dia, hukumnya boleh. Ya. Hukumnya boleh. Sebab datang dalam bentuk fi'il. Dan diterangkan, dilakukannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah mulai agak berat badan beliau. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi tidak harus seorang itu duduk istirahat. Ya. Bahkan kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia masih muda, masih kuat, dia langsung berdiri saja itu lebih afdal. Lebih afdal. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Pembahasan keberapa sekarang? Dari istirahat dan kaifiatnya. Sekarang yang ke-30. Penjelasan tentang kesamaan rakaat kedua dan rakaat pertama. Ya. Kata beliau, "Wa yusalli ar-raka'ata ats-tsaniyata al-ula." Setelah itu dia berdiri ya. Maka diterangkan di sini oleh Syekh bahwa rakaat pertama itu sama dengan rakaat kedua. Sebab dalam hadis al-Usi salatuhu, beliau berkata, Nabi bersabda kepada orang yang jelek salatnya itu, ya. Summa if'al dalika fi jami'i salatika. Kemudian kerjakanlah hal tersebut pada seluruh salatmu. Pada seluruh salatmu. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Sama dengan rakaat pertama. Dan juga dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi, ini hadis-hadis pokok dalam sifat salat. Hadis al-Musi salat, hadis Malik bin al-Khuairi, hadis Abu Hamid As-Sa'idi. Ini hadis-hadis pokok tentang rincian kaifiat salat. Hadis Abu Hamid juga menyebutkan tsumma sana'a fi rakaati tsaniyah misla dalik. Kemudian beliau di rakaat kedua melakukan sama seperti yang dilakukan di rakaat pertama. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-31 tentang duduk tasyahud awal. Kata beliau, "Tsumma yajlisu litasyahhudil awal." Kemudian dia duduk untuk tasyahud awal. Ya, tasyahud awal ini hukumnya adalah wajib dari kewajiban apa? Salat. Ya, dia bukan rukun sebab tidak ada di dalam hadis al-Musi salatu tentang rincian kaifiat salat. Hadis Abu Hamid juga menyebut lupa duduk tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Beliau langsung berdiri ketika ditegur oleh sahabat, maka beliau tidak turun. Beliau melanjutkan salatnya dan setelah sebelum salam beliau sujud sahwi dua kali. Ini menunjukkan bahwa ya, duduk tasyahud awal itu hanyalah wajib. Yang dikata rukun harus balik beliau. Ya, mendatangkan rukun, yang dikata rukun. Tapi dia hanyalah kewajiban. Jelas ya? Dan ini juga di pembahasan sujud sahwi nanti, ya, harus diketahui kalau seorang lupa tasyahud awal, dia sudah terlanjur berdiri, maka termasuk salah kalau dia balik lagi duduk. Kalau dia sudah terlanjur berdiri, dia lanjut saja. Sebagaimana Nabi melanjutkannya. Jelas ya? Apa sujud? Kalau dia belum berdiri, misalnya dia baru Allah belum berdiri, belum tegak, sudah ditegur oleh makmum, dia turun, itu tidak ada masalah. Sebab dia belum berdiri. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri, maka dia lanjutkan saja. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wasifatuhu, ya ini pembahasan yang ke-32 tentang bacaan tasyahud awal. Ya, kata beliau wasifatuhu, bagaimana cara bertasyahud itu? Dia membaca attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Jelas ya? Ini kifiat tasyahud. Jadi kalau tasyahud awal sampai sini saja bacaannya. Tidak ada salawat. Tidak ada salawat. Salawat itu di tasyahud berapa? Tasyahud kedua. Ini menurut pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Kalau antum baca sifat salat Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani memandang salawat itu pada seluruh tasyahud. Iya. Jelas ya? Dan itu pendapat beliau rahimahullah. Pendapat kebanyakan ulama dahulu hingga belakangan pun seperti itu. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Mukbil, ya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan, Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, tasyahud awal ya sampai sini saja. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dibaca tahiyatulillah. Dan kifiat tasyahud itu beraneka ragam. Ada beberapa kifiat diajarkan. Dan ini yang kita baca sekarang ini. Ini kifiat dalam hadith Ibnu Mas'ud. Kifiat dalam hadith Ibnu Mas'ud. Ada perbedaannya dengan yang lain. Perbedaan ya sedikit saja. Tapi ingat tasyahud itu harus dihafal. Ya, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh sahabat. Sebab Nabi menerangkan tasyahud. Mengajarkan tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Quran. Jelas ya? Betul-betul dipaskan semuanya. Tidak boleh kurang satu huruf. Ya. Jadi attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, ini kifiat yang benar ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada sebagian ulama yang berpendapat lain perbedaan ya sedikit. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi dibaca assalamu apa? Alan Nabi. Ya. Dan ini pendapat sebagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ibnu Mas'ud. Dan dia berbalik. Tapi kalau jumhurul ulama tidak. Kebanyakan sahabat dan kebanyakan ulama tidak. Tetap dibaca assalamu alayka ayuhan nabi. Sebab itu yang diajarkan oleh nabi, dan nabi mengajarkan tasyahud seperti mengajarkan Al-Qur'an. Dan beliau tidak menerangkan kalau saya meninggal maka tasyahudnya diganti menjadi assalamu ala nabi. Beliau tidak terangkan. Jelas ya? Dan kebanyakan ulama kita di belakangan juga menguatkan bahwa tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Tidak diganti. Dan di antara dalil yang paling kuat bahwa ini tidak diganti, telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajarkan tasyahud di atas mimbar. Dan beliau tetap mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Jelas ya? Andai kata perbuatan Umar ini keliru, maka pasti akan ditegur oleh sahabat yang lainnya. Sebab Umar mengajarkannya di atas mimbar. Iya. Dan ini diantara dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa tidak diganti. Tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Iya. Baik. Ini tentang bacaan apa? Tasyahud. Pembahasan yang ke-32. Pembahasan yang ke-33. Iya. Pembahasan yang ke-33. Nah, sedikit lagi ya, kita selesaikan dulu kaifiat salatnya. Summa yukabbir, kemudian beliau takbir lagi. Takbir untuk apa? Berdiri. Iya. Kemudian takbir untuk berdiri. Nah, ini tentang takbir, kemudian wa yusalli baqi salatihi bil Fatihah fi kulli raka'ah. Penjelasannya bahwa bacaan Al-Fatihah hanya bacaan Al-Fatihah saja yang dibaca pada rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah. Dan saya sudah terangkan bahwa kadang-kadang, saya selesaikan dulu kaifiat salatnya. Berapa ayat di mana di dua rakaat terakhir. Itu kadang-kadang. Kemudian kata beliau, "Tsumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir wa huwa al-madhkur." Kemudian dia bertasyahud dengan tasyahud terakhir. Ya, tasyahud terakhir sama dengan tasyahud awal tadi. Sama yang dibaca. Jelas ya? Tapi untuk tasyahud akhir berbeda duduknya. Tasyahud awal duduknya duduk apa? Iftirash. Kalau tasyahud akhir duduknya duduk apa? Tawarruk. Nah, selesaikan dulu kaifiat salatnya. Duduk iftirash. Ya, duduknya duduk iftirash. Ya, dan ini juga termasuk kekeliruan sebagian orang. Ya, ada sebagian yang memahami bahwa kalau duduknya dua rakaat, dia tetap duduk tawarruk. Ya, kalau sholatnya dua rakaat seperti sholat subuh, duduknya duduk tawarruk. Loh, apa dalilnya? Ya, dia berdalilkan dengan hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Nabi berduduk duduk di dua rakaat terakhir. Ya, beliau duduk dengan dua apa? Dengan tawarruk. Jelas ya? Jadi sebut dua rakaat terakhir. Kalau begitu subuh juga duduknya tawarruk. Ya. Dan ini tadi keliru. Sama dengan jenis yang saya terangkan tadi. Ya. Hanya baca sendiri. Jelas ya? Tidak mengumpulkan riwayat. Sebab hadits Abu Humaid As-Sa'id itu panjang riwayatnya. Ya. Dia mengisahkan sholat secara lengkap. Sholat yang punya dua tasyahud. Al-Bukhari kadang memenggal riwayat. Dia mengambil riwayat yang terakhir saja. Dia simpan di sebuah tempat untuk pendalilan di keadaan khusus. Jelas ya? Jadi kalau ada yang memakai riwayat itu keliru namanya. Itu dijadikan sebagai dalil. Ya. Sebab untuk duduk dua rakaat itu jelas hadits Wail bin Hujr jelas menjelaskannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu fi raka'ataini. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini, nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk pada salat dua rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Jelas ya? Memang ada sebagian ahli fikih yang memandang orang-orang Syafi'iyah duduknya duduk apa? Tawarruk pada salat dua rakaat. Tapi di kalangan salafiyin itu yang dikenal duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Ya, enggak usahlah bikin hal-hal yang aneh. Jelas ya? membuka masalah. Walaupun saya akui bahwa ada silam pendapat, ya. Tetapi cukup dari masa ini tidak ada dari para ulama kita yang memfatwakan duduknya duduk tawarruk. Jelas ya? Dan mereka ini lebih tajam pemahamannya, lebih dalam ilmunya. Ya, dan mereka tidak ada silam pendapat dalam hal ini. Semuanya duduknya duduk iftirash. Ya. Baik. Kemudian di sini beliau terangkan di tasyahud akhir dia membaca dua tasyahud yang pertama yang telah kita jelaskan. Wa yazidu ala ma taqaddam, kemudian dia menambah. Ya, menambah selawat. Di sini penyebutan selawat. Ya. Jadi pembahasan 35 bacaan tasyahud sudah kita terangkan sama dengan tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal, tapi ada bacaan selawatnya. Inilah pembahasan yang ke-36. Apa selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan apa? Selawat. Ya, dan bacaan selawat ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ka'ab bin Ujrah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan ada riwayat-riwayat yang lain lagi tentang selawat. Ya. Harus diakui bahwa Syekh Albani termasuk orang yang paling baik mengumpulkan konteks-konteks salawat dalam sifat salat beliau. Kalau antum mau merujuk ke sana, silakan antum hafal dari buku beliau. Ya. Kemudian, pembahasan yang ke-37 tentang doa perlindungan dari 4 perkara. Perlindungan terhadap 4 perkara. Sini diajarkan tambahan lagi, dia membaca A'udhu Billahi. Bacaan salawat ini, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya, jadi berlindung dari 4 perkara ini. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini. Ya. Wa tasyahud, dia kata Nabi, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba." Kalau salah seorang dari kalian tasyahud, hendaknya dia isti'adzah dari 4 perkara. Dan membaca isti'adzah, kalau membaca selawat, ya. Apa? Ini adalah hal yang diwajibkan di dalam salat. Ya. Membaca selawat dan membaca berlindung dari 4 perkara oleh jumhurul ulama itu dianggap sunnah. Dianggap sunnah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah memandang bahwa apa berlindung dari 4 perkara ini hukumnya adalah wajib. Dan ini insyaallah pendapat yang kuat apa yang disebut oleh beliau. Sebab konteks hadisnya perintah. Dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah. Tidak ada dalil yang memalingkan perintah. Ya. Jadi kesimpulan dari tasyahud akhir, dia membaca seperti tasyahud pertama, at-tahiyatu lillahi, wassalawatu wattayyibat, dan seterusnya. Kemudian dia tambah salawat, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian dia berlindung dari 4 perkara. Ya, jelas ya? Ini sisa kita hafalkan saja. Kemudian kata Syekh, wa yadu'u Allah bima ahab. Ya. Ini pembahasan tentang doa sebelum salam. Jadi disyariatkan berdoa sebelum salam. Jadi setelah berlindung dari 4 perkara, disyariatkan berdoa sebelum salam. Dia berdoa dengan apa yang dia sukai. Sebab Nabi bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'ala ma syaa." Kemudian hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia sukai. Jelas ya? Silakan dia berdoa, doa apa saja. Tapi kalau dia terbatas membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal dan lebih utama. Iya. Lebih afdal dan lebih utama. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi." Kemudian dia salam ke sebelah kanannya, kemudian salam ke sebelah kirinya. Dia membaca assalamualaikum warahmatullahi. Ya, di hadis Wa'il bin Hujr, rawahu Abu Daud, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Daud. Ya, salam ini dari rukun salat. Dari doa apa yang dia sukai. Salam itu yang wajibnya cuma sekali saja. Assalamualaikum. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal. Ya, sudah syah salatnya. Yang kedua, ya, ini adalah hal yang disunnahkan. Jelas ya? Andai kata misalnya ada orang yang dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia kentut, keluar angin, maka sholatnya sudah syah. Sholatnya sudah apa? Sudah syah. Sebab yang kedua itu hukumnya hanya apa? Hanya sunnah. Ya. Kemudian kaifiat salamnya, ya. Kaifiat salamnya, Dia membaca sebelah kanan dan kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaifiat yang paling masyhurnya. Syekh tidak menyebutkan yang lain sebab ini yang paling masyhur. Banyakkan riwayat menyebutkan kaifiat ini. Tidak ada kaifiat yang lain. Kaifiat yang lain, yang pertama, dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini juga diantara kaifiat. Juga diantara kaifiat, dia membaca assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua, assalamualaikum. Jelas ya? Diantara kaifiat juga yang syah dalam hadis, dia hanya salam sekali saja. Assalamualaikum. Selesai. Jelas ya? Syekh tidak menyebutkan yang lain sebab ini yang paling masyhur. Banyakkan riwayat itu. Tapi harus diketahui, kaifiat yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini seasbalnya yang dijaga. Ya, jangan seorang mengambil kaifiat yang lain itu yang dia dahulukan. Padahal kebanyakan yang dinukil dalam riwayat adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai sudah ya. Di sini tentang rincian kaifiat sholat. Ya, pembahasan berikutnya ini penjelasan tentang rukun-rukun. Ya, tentang rukun-rukun sholat atau tentang rukun-rukun di dalam sholat yang dari terkait dengan bacaan maupun perbuatan. Ya, dan ini insyaallah taala kita akan terangkan besok di pertemuan setelah sholat subuh. Ya, ini bagaimana, sudah lewat waktunya? Antum mau saya tanya, saya jawab pertanyaan atau kita cukupkan sampai sini? Hah? Jawab pertanyaan? Cukup? Ya baik, sudah cukup. Kelihatannya udara dingin memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga cepat lapar. Ya, ya kalau begitu kita cukupkan sampai sini. Ya, insyaallah taala pertanyaan ini kita lihatkan waktu yang lain. Ya, berdoa saja mudah-mudahan besok lancar pembahasan, kita mencapai target. Ya. Ya wallahu ta'ala. Untuk sementara saya cukupkan dengan sini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.